Sebelumnya saya mohon maaf, saya duduk sedikit lebih tinggi dari Bapak Ibu sekalian. Tidak mengurangi kemuliaan kita di hadapan Allah, hanya sekedar untuk terlihat saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Wassalatu wassalamu ala rasulillahilladzi istafahu rabbul alamin, khatamil anbiya'i wal rusuli, وجعله أسوة للناس فقال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. اللهم صل وسلم وبارك على رسولك الكريم نبيك الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وأمته إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون، فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Saudara-saudariku dan pemirsa Akhir TV dimanapun anda berada, alhamdulillah, bersyukur pada Allah bahwa kita masih terpilih oleh Allah untuk menjalani kehidupan di hari ini. Alhamdulillah yang telah memilih kita beriman kepada Allah di antara sekian manusia yang masih hidup di muka bumi sampai dengan saat ini. Alhamdulillah yang menjadikan kita di antara sekian insan beriman yang hidup di hari ini diberikan kesempatan oleh Allah untuk menyempurnakan ibadah hadir di masjid ini. Alhamdulillah dari sekian hamba Allah yang hadir di sekitaran masjid ini, kita yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendekat kepada Allah melalui pelajaran dan mempelajari sebagian dari tuntunan agama Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak memiliki apapun untuk diberikan kepada teman-teman sekalian, tapi bila pun diperkenankan saya ingin bermohon kepada Allah, semoga seluruh investasi waktu, tenaga, pikiran, biaya yang telah Bapak Ibu hadirkan untuk momentum di hari ini, insyaAllah dibalas oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan surga terbaiknya. Minimal Allah turunkan keberkahan pada kita dalam pertemuan kali ini. Hadis riwayat Muslim, nomor hadis 2010. Disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang tamaan orang-orang yang meluangkan waktu, tenaga, fikirannya untuk berkumpul di satu di antara sekian rumah-rumah Allah di masjid untuk belajar tuntunan agamanya. Nabi menyampaikan, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi yatluna kitaballah wa yatadarasunahu fi ma bainahum. Tidaklah berkumpul hamba-hamba Allah di satu tempat dari sekian rumah-rumah Allah berupa masjid dan mereka meniatkan dengan berkumpulnya itu untuk mengkaji ayat-ayat Allah, mempelajari di antara mereka itu. Maka ketika mereka wujudkan semua itu, illa, kecuali kata Nabi, mereka akan diberikan empat keutamaan yang tidak diberikan pada selainnya. Pertama, ghasyiyat humur rahmah. Saat mereka belajar itu sampai selesainya, rahmat Allah akan dibentangkan di atas mereka keseluruhannya. Ghasyya dalam bahasa Arab, sesuatu yang menaungi secara sempurna. Jadi kalau di hadapan kami ada gelas sekarang, gelasnya terbuka seperti ini, lalu kemudian kami tutup dan tutupnya menutup sempurna ke seluruh area gelas, ini disebut dengan ghasyya namanya. Ghasyya. Teman-teman sekalian, anda yang di dalam masjid, di luar masjid, di lapangan masjid, selama diniatkan untuk belajar dalam sesi kali ini, maka rahmat Allah, kata Nabi, akan meliputi kita semua sempurna tanpa ada celah sedikit pun. Nah, ingat baik-baik, kalau yang menyampaikan seorang adi hidayat, anda bisa ragu dan meninggalkannya. Kalau Nabi yang menyampaikan, maka Quran memberikan legitimasi dalam kalimatnya. وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. Ketika Nabi menyampaikan informasi, itu bukan kalimat keinginan belaka yang keluar dari lisan Nabi. Tapi ada unjuk dari Allah untuk memberikan garansi dari setiap kalimat-kalimatnya. Ghasyiyat humur rahmah. Di antara sekian hamba Allah yang diinginkan mendapatkan rahmat Allah di hari ini, kita yang terpilih di dalamnya insyaAllah. Rahmat dalam Quran dibagi tiga bagian. Pertama, pernah saya ungkapkan dulu dan saya tegaskan dengan cepat. Jika disebutkan kalimat rahmat, itu bisa berarti solusi dari setiap persoalan kehidupan yang tengah kita alami. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 155. Sampai 157. Kali kiri sebelah atas, 155 contoh ujian kehidupannya. Walanabluwannakum bisyai Setiap orang hidup kami akan uji dengan persoalan kehidupan untuk meningkatkan kualitas hidupnya. Bukan ingin membuat hidup dia penuh dengan persoalan. Jadi kalau Anda datang ke masjid ini, punya persoalan di rumah tangganya, persoalan kemudian di pekerjaannya, persoalan di kehidupan sosialnya, masalah itu Allah turunkan, perhatikan cara bacanya. Bukan ingin menjadikan hidup Anda bermasalah, bukan. Tapi ingin meningkatkan kualitas kehidupan dalam level titian hidup yang sedang Anda jalani. Sebab kalau tidak diuji dengan persoalan, kualitas hidup tidak akan meningkat. Bukankah anak SD kalau ingin meningkat keilmuannya harus ada ujian? Bukankah SMP kalau ingin lulus mesti ada ujian? Bukankah SMA kalau ingin meningkat kualitas keilmuannya mesti ada ujian? Maka kalau tahap level pendidikan yang dasar saja mesti ada ujian, bagaimana dengan kehidupan yang lebih kompleks di dalamnya? Nah, ketika Allah ingin memberikan solusi dari setiap persoalan yang ingin diselesaikan itu, maka solusi pertama diawali dengan kalimat rahmat. Ayat 157-nya. Ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah. Ada orang-orang yang ketika diberikan ujian dia sabar, maka dipuji oleh Allah dan rahmat Allah diturunkan pada saat itu. Ketika rahmat diturunkan, wa ulaika humul muhtadun, maka seketika dia akan diberikan petunjuk oleh Allah untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang dihadapi. Indahnya, orang dapat masalah, kata Quran, sabar. Tapi khusus bagi orang yang datang ke masjid, ada yang ingin belajar, mendekat pada Allah, maka kalimat pertamanya kata Nabi, rahmat Allah dinaungkan kemudian di atas mereka. Karena itu saya sarankan teman-teman sekalian, jika Anda telah hadir di majlis ilmu, ustaz mau datang atau belum, berlangsung atau telah selesai, ada satu rahasia di antara kita saja. Ada satu rahasia di hadis ini, kata para ulama, jangan tinggalkan walau satu huruf sebagian dari doa yang kita mohonkan pada Allah subhanahu wa ta'ala. Barangkali inilah cara Allah untuk menyelesaikan masalah yang mungkin Anda bawa, yang belum tuntas sampai dengan kekinian. Karena itulah setiap Anda, teman-teman sekalian, nanti kita akan lihat, saat masuk ke masjid, apa yang Anda katakan? Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Ya Allah, mohon bukakan bagiku pintu-pintu rahmatmu. Kata Allah, mau pintu yang mana? Anda punya masalah, minta pada Allah, diturunkan seketika solusinya insyaAllah. Kedua, teman-teman sekalian, ampunan dari dosa. Quran surah ke-39 ayat 53. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatum min rahmatillah. Muhammad, pada hamba-hambaku yang berlumuran dosa tak terhingga, jika dia mau memohon kepada Allah untuk bertobat, jangan putus asa dari rahmat Allah. Ketika Allah ingin menawarkan ampunan tingkat tinggi dari lumuran dosa yang tak terhingga, yang disebutkan bukan kalimat sifat al-afu, bukan sifatnya ghafir, bukan sifatnya ghafar, bukan sifatnya ghafur, tapi sifatnya rahim dengan sifat rahmahnya. Kata Allah, jangan putus asa dari rahmat Allah. Tidak sedikit orang-orang yang ingin bertobat justru mengejar majlis ta'lim dan mengejar masjid untuk bersujud di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Bukankah Anda pernah dengar kisah 100 orang yang pernah dibunuh oleh seseorang itu? Bagaimana cara dia bertobat di hadapan Allah? Kata seorang ulama pada saat itu, pergi Anda ke majlis sifulan, datangi, minta dibimbing untuk bertobat kepada Allah. Di jalan dia berangkat, di pertengahan jalan tiba ajalnya. Saat ajalnya tak dalam keadaan di jalan dia bertobat. Astaghfirullah, astaghfirullah. Apa yang terjadi? Masya Allah, turun berita dari langit. Dakhalal jannah. Taubatnya diterima, masuk surga. Karena sifat Allah sangat mencintai orang taubat. Quran surah kedua Al-Baqarah di akhir ayat 222-nya. Innallaha yuhibbut tawwabin. Allah sangat mencintai orang yang taubat. Di jalan dia taubat, taubatnya menggugurkan dosanya. Langkah menuju majlis ilmu menghadirkan pahalanya. Di tengah-tengah dia wafat belum sampai ke tujuan. Turun berita, dakhalal jannah. Turun ayat di masa kemudian. Quran surah keempat An-Nisa, ayat yang ke-100 paling kiri sebelah bawah. وَمَنْ يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَغَمًا كَثِيرًا وَسَعًا. Siapa yang bertekad merubah hidupnya, membuka lembaran baru dalam kehidupan untuk lebih dekat dengan Allah. Kemarin jauh dari Allah, sekarang pengen lebih dekat. Kemarin kumpul tidak jelas, sekarang kumpul di majlis ilmu. Kemarin jauh dari masjid, sekarang tunaikan jamaah di masjid. Kalau ada orang ingin merubah hidupnya demikian, kata Allah, saya jamin, kalau masih ada kesempatan hidup bagi dirinya, minimal pertama, saya akan rubah sisa hidupnya dengan satu, akan menghadirkan ketenangan dalam jiwanya. Ingat baik-baik, majlis ilmu yang baik diberikan garis di ayat ini adalah majlis ilmu yang memberikan ketenangan pada jiwa kita. Kalau Anda belajar di majlis manapun, di pengajian manapun, tidak memberikan dampak ketenangan pada jiwa, ada sesuatu yang keliru dari pelajaran yang Anda hadapi pada saat itu. Dan yang kedua kata Allah, muragaman katsira wasa'a. Saya akan rubah sisa hidupnya dengan mendapatkan kenikmatan hidup yang tidak terbayangkan sebelumnya. Tapi teman-teman, maaf. Wa may yakhruj min baitihi muhajiran ilallahi wa rasuli thumma yudrikul maut faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Dia keluar dari rumahnya bertekad untuk belajar. Kemudian di perjalanan dia tidak menduga bahwa maut datang lebih cepat dari apa yang ia duga. Maka kata Allah, saya jamin, saya terima amalannya dan saya jamin surganya untuk dia pada saat itu. Karena itulah turun ayat di Quran surah ke-9 At-Taubah ayat 122 paling kiri sebelah bawah, para penuntut ilmu disamakan langsung oleh Al-Quran dengan orang-orang yang berjihad fi sabilillah. Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffa falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifa liyatafaqahu fid din. Tidaklah semua orang beriman mesti berjuang semua ke medan perang. Mesti ada di antara mereka yang mengkhususkan waktunya untuk belajar pengetahuan agamanya. Sepakat ulama tafsir, buka kitab misalnya tafsir Al-Maraghi, karya Syekh Mustafa Al-Maraghi. Beliau menyampaikan ayat ini turun untuk memberikan kesamarataan, garansi yang sama antara penuntut ilmu di majlis ilmu dengan orang yang berjuang di jalan Allah. Jadi jika kita wafat di hari ini, memang kalaupun ajalnya tiba, insyaAllah mungkin Allah berkehendak akhir hidup kita husnul khatimah dan semoga fi sabilillah insyaAllah. Mau wafat dalam keadaan menuntut ilmu? Jangan dulu karena kita baru mulai ya. Nanti kalau udah selesai silahkan ya. Itu pun kalau tiba waktunya karena jel tidak bisa memilih ya. Tidak bisa memilih. Bisa Anda duluan, saya belakangan mungkin ya. Atau ditukar saya belakangan Anda duluan bisa juga ya. Atau saya duluan setelah Anda juga bisa terjadi. Sudah karena waktu kita terbatas. Sampai jam berapa kita hari ini? Oh, baik silahkan. Ya saya 9:30 berangkat dan sampai jam 11 tidak ada masalah. Tim. Yang ketiga saya sempurnakan sedikit. Rahmat jika disebutkan di Quran bisa berarti anugerah kehidupan dunia berupa kelapangan dalam aktivitas. Bisa kelapangan rizki, bisa kelapangan fikiran. Kadang-kadang kelapangan fikiran itu lebih penting daripada kelapangan rizki. Kaya tapi gelisah tidak lebih enak dibandingkan miskin tapi tenang. Pilih mana? Kaya tapi gelisah atau miskin tapi tenang? Ya memang kelas advan langsung pilihan tiga. Nah, sifat Allah yang memberikan kaya tapi tenang, kenyamanan dalam jiwa dalam urusan dunia disebut dengan Rahman. Rahman pemilik sifat rahmat untuk urusan dunia. Baik kaya dunia tapi miskin akhirat atau kaya akhirat miskin dunia, pilih mana? Kaya dunia, kaya akhirat. Sifat Allah yang memberikan kelapangan akhirat, kekayaan akhirat, itu disebut dengan rahim namanya. Untuk orang beriman saja. Rahman dan rahim. Quran surah pertama misal Al-Fatihah ayat 1 bahkan dengan ayat 3-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Makanya ba-nya di situ, ba-nya hati-hati. Ba bukan sekedar ba. Karena ba ada 14 fungsi dalam bahasa Arab. Anda buka kitab namanya Mughnil Labib An Kutubil A'arib karya Ibn Hisham Al-Ansari. Yang punya kitabnya cari misalnya di halaman 29 sampai 59. Ada belas fungsi ba dalam bahasa Arab. Beda-beda. Di Quran setiap huruf ba tidak hanya satu maknanya. Ya, ada seorang Indonesia mendapatkan gelar PhD, doktor PhD di Al-Azhar, itu membahas huruf ba saja. Ba di surah Al-Maidah ayat ke-6. Quran surah 5 ayat ke-6. Wamsahu biru'usikum. Kenapa ketika mengusap kepala pakai ba? Padahal saat wajah tidak pakai ba, tangan tidak pakai ba, kaki tidak pakai ba. Tapi ketika kepala ada ba-nya di situ. Wamsahu bi biru'usikum. Quran surah 5 ayat 6 paling kiri sebelah atas. Itu ketika dikupas huruf ba ini saja. Dokter Pak, PhD. Silakan yang belum dokter, masih banyak tuh. Ada ta, ada tha, ada jim, ada ha sampai ya. Ba di bismillah itu beda. Ghayah, tujuan. Musahabah, kedekatan. Kalau Anda sudah mengucapkan ba bismillah, maksudnya saya mengerjakan perbuatan ini hanya karena Allah. Anda ingin datang ke ta'lim, bismillah, ta'lim saya hanya karena Allah. Mau ustaznya si fulan, ustazahnya si fulana, terserah. Yang penting saya datang karena Allah, bukan karena fulannya. Saya datang karena Allah, bukan karena tempatnya. Saya datang karena Allah, bukan karena snacknya. Mau ada snack, mau tidak, enggak ada masalah. Lillah. Ketika Anda niatkan semua karena Allah, maka Allah berikan dua keutamaan. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Rahman, kelancaran dunia. Rahim, kenikmatan akhirat. Karena itu kata Nabi, rugi kalau ada orang yang melakukan perbuatan baik tidak diawali dengan kalimat bismillah. Kullu amrin tibalin la yubda'u fihi bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar. Setiap perbuatan baik tidak diawali dengan kalimat Allah, maka sangat disayangkan akan terputus dua keutamaan tadi. Maka dari itu, mari kita awali ta'lim kita dalam kesempatan ini dengan sama-sama berniat dengan tulus kita ucapkan kalimat dengan lafaz Allah, bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai materinya. Tadi mukaddimah ya. Baik. Tema kita di kesempatan duha ini yang disampaikan pada kami, kita akan membahas insyaAllah tentang penyakit hati dan obatnya. Demikian Pak ya. Kita akan keluarkan dulu ayat-ayat Al-Quran terkait dengan pembahasan dimaksud. Barangkali kita akan awali, ini pembahasan yang kelihatannya ringan Bapak Ibu sekalian, tapi agak detil turunan ayat di Qurannya. Barangkali akan agak sedikit rumit, tapi saya akan mencoba menyampaikan dengan bahasa yang mudah untuk dipahami insyaAllah. Karena kita akan berbicara penyakit hati, maka kita harus mengenal definisi hati dulu dalam Al-Quran. Untuk mengetahui definisi hati, kita akan mengupas dulu anatomi tubuh manusia dalam persepsi Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Mungkin agak pendekatannya dari sisi kedokteran, tapi pembahasan ini akan lebih dalam. Kita akan lihat pelan-pelan, saya turunkan ayatnya, setelah itu saya keluarkan hadisnya. Jika sudah jelas turunannya, baru kita kupas materinya. Sampai sini? Baik, bismillah. Saya coba turunkan dulu. Pertama, pembahasan kita saat ini tentang penyakit hati dan obatnya, ini penting untuk dikaji karena setiap orang berpotensi terjangkit penyakit ini. Kalau dia tidak mengenal bagian dari tubuhnya, besar kemungkinan dia akan terjerumus pada satu keburukan yang luar biasa. Jika Anda kena penyakit fisik, urusan dunia bisa selesai. Tapi kalau Anda terkena penyakit hati, sampai ke alam akhirat itu belum tentu tuntas. Dunia bermasalah, alam kubur ada persoalan, dan akhirat belum tentu mendapatkan kebahagiaan di dalamnya. Karena itu saya turunkan dulu pembahasan pertama. Kita akan lihat anatomi tubuh manusia dalam perspektif Al-Quran dan Sunnah. Maaf kalau saya tuliskan di sini, Ibu kelihatan Bu? Belum saya tulis. Bagaimana bisa Ibu kelihatan? Luar biasa. Masya Allah. Perempuan salihah, belum ditulis sudah kelihatan. Luar biasa. Mudah-mudahan sehat. Satu. Kita ambil Quran surah ke 15 dulu, ayat ke 28, turunan dari ini, Quran surah ke 95, ayat ke 4, turunan dari ini, kalau ingin dilihat lagi, turunkan Quran surah ke 22, ayat ke 5. Ini penting, saya harapkan kalau bisa menulis atau bisa kemudian menyimpan ayat-ayat ini dalam catatan kita itu lebih baik. Karena jangan-jangan kita puluhan tahun hidup tapi tidak kenal diri kita siapa. Itu poinnya. Dan yang paling tahu tentang kita yang menciptakan kita. Kalau Anda ingin tahu tentang pesawat, tanyakan pada pembuat pesawat. Anda ingin tahu tentang handphone, tanyakan pada pembuat handphone. Tapi kalau kita ingin tanya tentang diri kita tanya pada pencipta kita. Baik, turunkan. Sudah sampai sini. Kemudian teruskan. 4. Quran surah kedua ayat 233. Saya percepat supaya ini sehat dan baik. Maka Quran surah kedua ayat 168 dijaga. Selesai ini dan turunkan, tiupkan roh. Quran tentang roh surah ke-17 ayat 85. Kemudian kalau ini sudah masuk, berkumpul dua sifat Quran surah ke-91 ayat 7 sampai dengan ayat 10. Namanya akan berubah sampai dengan wafat. 8 Quran surah ketiga ayat 185. Kemudian turunan dari ini 9. Ada yang sifatnya baik Quran surah kedua misalnya ayat 2 sampai dengan ayat kelimanya. Ada yang sifatnya buruk Quran surah ke-12 ayat 53. Ini gabungan sifat malaikat dengan hewan. Malaikatnya saya turunkan, yang ini saya turunkan ke bawah. Quran surah ke 66 ayat yang ke-6. Hewannya saya turunkan ke bawah. Misal Quran surah ke-7 ayat 179. Kemudian setelah itu saya turunkan lagi ke bawah. Fokus sini. Kalau ini digabungkan jadi manusia ditambah dengan akal, kita keluarkan kalimat akal pertama di Quran, Quran surah ke-2 ayat ke-44. Ikatannya disebut dengan alaq plus Quran surah ke-96 ayat yang pertama sampai dengan ayat kedua. Setelah itu baru kita lihat kontaminasinya dengan munculnya penyakit-penyakit. Siapa atau apa yang membawa sumber penyakit pada jiwa kita? Kita turunkan dulu. Kita turunkan Quran surah ke-4 ayat 116 sampai 119. Ini sumber penyakitnya. Kemudian yang membawanya Quran surah ke-2 Al-Baqarah ayat 36. Asal makhluk ini adalah Quran surah ke-2 ayat 34. Asal ini adalah Quran surah ke-18 ayat ke-50. Dia berjanji nanti untuk menanamkan penyakit di jiwa manusia. Ini penyakit. Dimasukkan ke mana penyakit ini? Kita lihat. Di Quran surah ke-2 ayat ke-10. Ini yang disebut dengan penyakit hati. Apa obat dari penyakit hati ini? Kita naikkan ke sini. Quran surah ke-13 ayat ke-28. Apa turunan amalan dari obat ini? Karena setiap obat dosisnya bisa berbeda dan bergantung kadar penyakitnya. Obat ini tentunya beda dengan penyakit yang lainnya. Kita turunkan dulu. Ada yang pertama bisa dengan doa. Quran surah ke-2 ayat 151 sampai dengan 152. Saya garis bawahi dan kotaki yang ini 152-nya. Kemudian selanjutnya turunkan Quran surah misalnya ke-15 ayat ke-9. Ini hati-hati, ini yang paling utama. Kalau bisa turunkan Quran surah ke-54 ayat 17, ayat 22, ayat 32, ayat ke-40. Ini yang lebih hebat. Kalau Anda bisa iltizam dengan yang ini, konsisten dengan yang ini, itu insya Allah akan dijaga dari semua sumber penyakit hati. Ini poin utamanya. Kemudian turunkan lagi, bisa dengan Quran surah ke-4 ayat 103. Ini diamalkan setelah selesai sholat. Bisa juga dengan Quran surah ke-7 ayat 205. Ini ada amalan-amalan khusus kait dengan sumber penyakitnya. Kemudian turunkan lagi. Terakhir, puncak dari gabungan ini ada di Quran surah ke-20 ayat ke-14. Kalau Anda benar mengerjakan yang terakhir ini, maka Anda telah menggabungkan semua jenis obat untuk penyakit hati. Semua jenis obat. Nah, tapi tidak semua orang yang mengerjakan ini akan terjaga dirinya dari penyakit hati. Karena ternyata Allah melatih kita dengan amalan ini, tapi tidak sedikit hamba-hamba Allah yang terjerumus dalam penyakit hati. Karena salah dalam meminum obatnya, salah dalam cara mengerjakan amalannya. Maka cara mengerjakan amalannya dengan benar, kita turunkan Quran surah ke-29 ayat ke-45. Kemudian kita turunkan lagi dengan hadis nabinya, hadis riwayat misalnya Muslim, nomor hadis 397. Maksimalkan amalannya di Quran surah ke-17 ayat ke-78 sampai dengan 80-nya. Kemudian turunkan dengan Quran surah ke-73 ayat 1-20. Ini yang terbaik untuk membuat diri kita terjaga dari berbagai keburukan. Jelas insyaAllah? Ah, kalau sudah jelas, saya pamit ya. Ini ayat kita yang kita bahas dalam kesempatan saat ini. Ini pokok-pokoknya. Kita mulai dengan cepat. Nah, waktu kita terbatas. Satu, buka Quran surah ke-15. Al-Hijr ayat ke-28. Kita bedah tubuh kita dulu. Wa idh qala rabbuka lil malaika inni khaliqun bashar. Dan ingatlah, pelajarilah, pahamilah ketika Rabbmu Muhammad berfirman menyampaikan pada para malaikat, inni khaliqun bashar, saya akan mencipta makhluk baru yang beda dengan makhluk sebelumnya, manusia. Makhluk sebelum manusia ada jin, ada malaikat. Jin diciptakan sebelum manusia. Lihat ayat 27-nya. Wal janna khalaqnahu min qablu min naris samum. Jin kami ciptakan sebelum manusia, bahannya dari api yang bergejolak. Malaikat diciptakan bahkan sebelum jin, dengan sifat yang berbeda dengan jin. Quran surah ke-66 ayat ke-6. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Diciptakan dari bahan cahaya yang bagus, mengkilap murni dengan sifat mulia, yang tidak punya peluang untuk bermaksiat kepada Allah. Kembalikan. Bagaimana karakteristik manusia yang diciptakan oleh Allah ini? dari sisi fisikalnya. Perhatikan kalimatnya. Fa'idha sawaituhu. Satu. Maka jika makhluk ini telah aku sempurnakan bentuk fisiknya. Di pertama kali saat manusia diciptakan, informasi dari Allah langsung di Quran. Saat pertama diciptakan, berproses di rahim setiap ibunda. Maka yang tercipta pertama kali adalah proses penciptaan fisiknya terlebih dahulu. Fisik dibentuk. Jak alam masa rahim. Saya mohon pada kita semua untuk fokus baik-baik. Karena ini nanti agak sedikit rumit. Saya akan mencoba memudahkan sebaik yang bisa saya sampaikan. Dulu, fokus. Jadi pertama kali diciptakan, yang dibentuk apanya dulu? Fisiknya. Catat, berikan keterangan tambahan. Hadis riwayat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Bapak ibu punya buku kitab namanya Al-Arba'in, 42 hadis karya Imam An-Nawawi. Saya sarankan coba beli buku itu. Tidak mahal, Pak. Dengan pulsa masih mahalan pulsa. Demi Allah saya katakan masih mahalan pulsa. Buku itu cuma 25.000. Bapak ibu isi pulsa 100.000 per bulan. Tapi investasi dari buku itu bisa dibawa sampai menghadap Allah sampai dengan kiamat. Ya. Kemudian buka di kitab itu, buku itu hadis nomor keempat. Di kitab standar paling kiri sebelah atas. Akan dijelaskan bagaimana perjalanan fisik yang ada di dalam rahim itu. Ya, perhatikan kata Nabi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa shadiqul masduq. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, sedangkan beliau orangnya selalu jujur, benar dan dibenarkan oleh lawan. Awas, ini sifat mulia. Beliau benar dan dibenarkan oleh lawan. Ada orang benar tapi lawan tidak mengakui itu. Walaupun baik, dia tetap menolak. Ada yang baik, dia tolak. Ada yang tidak baik, dia ungkap. Nabi tidak. Kebaikannya dibenarkan oleh lawan dan dibenarkan oleh kawan. Itu yang mulia. Fokus sini. Perhatikan baik-baik. Qala, Nabi menyampaikan. Inna ahadakum yujma'u fi batni ummihi. Tiap kalian semua, anak cucu Adam, akan berproses dalam kandungan ibundanya. 40 yawman mutfah. 10 hari pertama proses fisik berlangsung. Antara pertemuan spermatozoa dengan ovum berproses jadi satu. Thumma yakunu mithadzalika 'alaqah. 10 hari yang kedua berubah jadi 'alaqah, zirat yang mulai menempel di dinding rahim. Thumma yakunu mithadzalika mudghah. 40 hari ketiga, usia 4 bulan, 120 hari kurang lebih, maka mulai berbentuk mudghah, bentuk fisik sedaging kunyahan. Mulai kelihatan sedikit-sedikit berubah fisik. Pindah Quran surah ke 22 ayat yang kelima. Keterangan hadis tadi dilengkapi di ayat ini sebelumnya. Proses ayat ini disempurnakan di Quran surah ke-7 ayat 189. Saya belum teruskan. Falamma taghasyaha hamalat hamlan khafifa famarrat bi. Falamma athqalat. Ketika seorang perempuan mengandung kandungan ringan, ini prosesnya. Kemudian kandungan tidak cukup ringan, sampai berat, menjelang fase kelahiran. Secara singkat, saat seseorang fokus, mulai kemudian akan dibentuk, dicipta oleh Allah, maka proses yang pertama, penciptaan ini akan dimulai dengan penciptaan fisiknya sejak dari alam kandungannya. Jelas sampai sini? Baik, sekarang fokus. Perhatikan baik-baik. Di sini inti kajiannya. Setelah fisiknya tercipta, tadi dalam usia 4 bulan terbentuk seperti daging kunyahan, maka diperintahkanlah oleh Allah, teruskan hadisnya. Wa yursalu ilaihil malak, diutus malaikat. Fayanfukhu fihi ruh, maka diperintahkan oleh Allah untuk meniupkan ruh sejak janin itu berusia 4 bulan dalam kandungannya. Fisik diproses dalam kandungan, usia 4 bulan ditiupkan ruh. Ruh ditiupkan. Kalau ada seorang perempuan, mohon maaf, tengah misalnya mengandung, tengah hamil, usia 4 bulan kandungan, itu tandanya isi kandungannya sudah memiliki roh di dalamnya. Sudah ada rohnya. Nanti dalam kajian yang lain mungkin bisa diungkap ada penemuan terkini, ternyata ada korelasi antara janin yang usia 4 bulan ke atas dengan kesolehan kedua orang tuanya. Jadi kalau bapak ibunya sudah berbuat amal soleh, meningkatkan kemuliaan ibadahnya kepada Allah, maka itu akan otomatis berdampak pada bayi yang dikandungnya. Ini sudah penelitian, Pak. Saya pada anak yang pertama, kemudian konsultasi pada seorang dokter, perempuan, dengan istri kami. Dokternya mengatakan, Ustaz, sudah ada penelitian dokter-dokter muslim. Kemudian kami selenggarakan, pusatnya waktu itu di Malaysia, pertemuan dokter se-Asia Tenggara. Ketika kemudian dikaji, ditemukan Masya Allah, ternyata ketika orang tuanya meningkatkan kesolehan, kami cek dengan bacaan Quran, tiba-tiba dicek keadaan janin itu, berbeda gerakannya. Seakan-akan membentuk gerakan yang tidak biasa. Dibacakan Quran, dia berputar, ngambil posisi sujud. Didiamkan Quran, kembali lagi. Dibacakan Quran, keadaannya lebih tenang. Didiamkan Quran, kembali gelisah lagi. Ada sesuatu yang berbeda ketika ayat-ayat Allah mengiringi ayat-ayat kauniyah. Poin pertama. Apa hubungan dengan pembahasan kita? Saya agak cepat. Pak Ibu sekalian, sekarang mari kita lihat pelan-pelan. Simpan dulu proses kelahiran. Kita simpan terlebih dahulu. Fokus pada fisik dengan roh. Sekarang kalau saya mau tanya, roh itu sumbernya dari mana? Awas. Kalau tidak yakin, katakan wallahu a'lam. Itu paling cepat. Kalau yakin, boleh jawab. Kalau salah, ralat. Baik. Roh sumbernya dari mana? Dari Allah. Tahu dari mana? Wallahu a'lam. Quran surah ke-17 ayat 85 paling kiri sebelah bawah. Hus. Wayas'alunaka 'anir ruh. Wayas'alunaka 'anir ruh. Muhammad, mereka bertanya kepadamu tentang esensi ruh. Hakikat ruh, dari mana dia berasal? Seperti apa bentuknya? Bagaimana gambarannya? Perhatikan, dulu banyak orang bertanya tentang roh. Apa jawaban Allah merespon pertanyaan itu? Perhatikan kalimatnya. Kulir rohu min amri rabbi. Katakan pada mereka, persoalan roh itu urusanku. Kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau saya tanyakan, siapa kemudian yang menciptakan roh? Allah. Siapa yang mengirimkan roh? Allah. Dari mana sumber roh? Secara singkat, kalau saya tanya, roh berasal dari mana? Allah subhanahu wa ta'ala. Kita sepakati dulu. Kulir ruhu min amri rabbi. Ruh itu bersumber dari Rabbku, dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau bicara tentang roh, yang nanti mengisi fisik itu, semua sumbernya, materinya, tidak ada campur tangan manusia, langsung kemudian ditiupkan langsung pada diri kita, bersumber dari Allah subhanahu wa ta'ala. Paham sampai sini? Baik, sekarang saya tanya sebentar. Fokus. Kalau Allah itu baik tidak? Mulia tidak? Ada celah tidak? Tidak. Ingat, hukum selalu mengatakan, sesuatu yang bersumber dari yang baik, akan keluar yang baik. Sesuatu yang sumbernya kotor, akan keluar kotor. Karena Allah itu mulia, Allah itu baik, tidak ada celah di dalamnya, maka semua yang bersumber langsung dari Allah subhanahu wa ta'ala, pasti memiliki nilai-nilai kebaikan. Jadi ketika Allah kemudian meniupkan roh, roh bersumber dari Allah, karena Allah punya sifat baik, sifat mulia, dalam roh ini terkumpul semua sifat-sifat kebaikan. Tidak ada sifat buruk yang dibawa oleh roh. Paham sampai sini? Nah, kumpulan semua sifat baik, kumpulan semua sifat-sifat mulia, itu dalam bahasa Quran, sederhananya disebut dengan takwa. Baik-baik? Roh bersumber dari Allah. Allah sifatnya baik. Maka roh ketika ditiupkan membawa sifat-sifat kebaikan. Kumpulan sifat kebaikan disebut apa? Takwa. Ini poinnya. Fokus. Sekarang simpan sejenak. Simpan. Sekarang beralih ke fisik. Fisik sumbernya langsung dari Allah. Diciptakan, ditiupkan, diberikan. Atau di situ ada proses ikhtiar manusia dalam pembentukannya? Satu atau dua? Dua. Lihat, ini ada agak sedikit rumit ya. Kan? Kalau roh tadi langsung ditiupkan, materinya langsung dari Allah. Semua dari Allah. Tapi yang kedua, fisik, ini berbeda. Lain. Allah yang mencipta. Allah yang menentukan. Tapi ketika Allah menetapkan seluruhnya ini, di situ kemudian Allah tetapkan. Dengan ketetapan Allah, ada ikhtiar manusia akan mempengaruhi itu. Tidak mengubah takdir Allah. Tetap Allah tetapkan begini, begini, begini. Cuma di situ ada ikhtiar manusia berproses dalam takdir Allah. Apa ikhtiarnya? Fokus. Bukankah ketika seorang ibu mengandung, dia butuh asupan yang dimakan sehingga sampai ke janinnya? Baik, ibu makan, nyambung ke janin. Karbohidrat dimakan oleh ibu, sebagian masuk ke janin. Demikian? Ibu minum, bapak kemudian juga cari rizkinya, belikan ibu minuman, minuman kemudian diminum, sebagian masuk ke perutnya, sebagian diminum oleh janinnya. Sepakat? Baik, pertanyaan saya, apakah setiap ibu yang mengandung selalu memakan yang baik-baik? Apakah setiap ayah yang mencari rizki selalu membawa rizki yang halal dan berkah yang kemudian dimakan, diminum oleh istri yang tengah mengandung pada saat itu? Belum tentu. Kenapa bisa belum tentu? Itu tanda tanya. Tapi kita kembalikan dulu. Baik, karena tidak setiap manusia mengkonsumsi yang baik, dimakan yang baik oleh istri yang tengah mengandung, maka otomatis, lihat sini, ini gelas. Kalau saya masukkan air yang bening, isinya bening. Tapi saya kalau masukkan kopi, jadi hitam. Saya masukkan coklat, jadi coklat. Saya masukkan sirup, jadi warna-warni. Saya masukkan semuanya, berubah jadi nano-nano. Nah, sekarang perhatikan, demikian ketika seorang manusia, misal dia mencari rezeki, dengan cara yang benar, ibu mengandung dapat masukan yang positif. Makanannya halal, minumannya halal. Maka kualitas janin yang dikandung, fisiknya itu dalam kualitas yang positif. Bagus. Persoalannya, kalau dalam sekian yang masuk itu ada yang bercampur yang kotor, ada ribanya masuk, ada haramnya masuk, ada yang syubhatnya masuk, ada yang tidak jelasnya masuk, maka campuran itu menghasilkan kualitas yang tidak sama. Bukan cuma bening, tapi bisa jadi coklat, jadi kopi, jadi macam-macam. Karena itulah teman-teman sekalian, sifat bawaan fisik tidak sama dengan roh. Ada campuran di sini yang dengan campuran itu menjadikan kualitas fisik tidak sama dengan roh. Sifat yang dibawa fisik karena campuran asal yang berbeda disebut oleh Al-Quran dengan nama fujur namanya. Sifat bawaan fisik disebut dengan fujur. Bus? Tanya sebentar, roh sumbernya dari mana? Allah. Allah baik tidak? Baik. Baik, karena itu sifat roh memiliki nilai kebaikan. Puncaknya disebut apa namanya? Takwa. Kalau fisik sumbernya dari siapa? Allah. Ikhtiarnya ditempuh oleh siapa? Manusia. Apakah setiap manusia mengerjakan yang baik? Tidak, karena itu kualitas fisik beda dengan roh. Karena ada campuran antara baik dengan tidak, maka di dalamnya terkumpul satu sifat disebut dengan fujur. Paham sampai sini? Baik. Sekarang fokus. Lihat baik-baik. Roh yang bening campur dengan fisik yang memiliki nilai fujur. Dicampurkanlah antara roh dengan fisik. Ditiupkan roh. Wa nafakhtu fihi min ruhi. Roh ditiupkan. Begitu roh ditiupkan kepada fisik seseorang, mulailah kemudian kehidupannya terbuka. Dia mulai bisa bernafas. Dia mulai bisa bergerak. Dia mulai bisa memiliki nilai-nilai kehidupan. Roh tidak masuk, belum bisa hidup fisiknya. Begitu roh ditiupkan, baru muncul kemudian tanda-tanda kehidupan dan dimulailah fase kehidupan pada saat itu. Paham sampai sini? Sekarang, ini bahasan utama kita. Saat roh ditiupkan kepada fisik, bukan hanya menjadikan manusia ini hidup, ingat, tapi juga mencampurkan antara unsur kebaikan takwa dengan unsur campuran yang disebut dengan fujur tadi. Makanya ketika roh masuk ke dalam fisik, langsung turun ayat untuk menjelaskan campuran itu. Quran surah ke-91, ayat 7 sampai dengan 10. Fokus. Wa nafsi wa ma sawaha. Lihat. Perhatikan tadi di Quran surah ke-15 ayat ke-28. Fa idza sawaituhu. Kalau saya sempurnakan penciptaannya. Bagaimana disebut sempurna? Quran surah 91 ayat 7. Wa nafsi wa ma sawaha. Ketika sempurna penciptaan itu, kami gabungkan antara dua sifat tadi. Ketika digabungkan, penggabungannya disebut dengan nafas. Dari kata nafas muncul kata bernafas. Nafs. Wa nafsi wa ma sawaha. Terjemahkan dari ujung ayatnya dulu. Kesempurna penciptaan manusia, nafas. Maka kami tanamkan nafas dalam dirinya. Apa itu nafas? Nafas itu gabungan antara roh yang sudah masuk ke dalam sifat jur sini. Roh membawa takwa, fisik memiliki jur. Teruskan ayatnya. Wa nafsi wa ma sawaha. Teruskan. Fa'alhamaha fujuraha wa takwaha. Maka kalau sudah sempurna tercipta manusianya, berubah dalamnya ada nafasnya, bisa dia bernafas, tapi ingat, setiap manusia yang bernafas, berkumpul dalam jiwanya sifat takwa dan sifat fujur. Kayaknya jangan heran, Bapak Ibu sekalian, kalau ketika seorang manusia sudah lahir, sudah tumbuh, sudah dewasa, dia akan selalu membawa dua sifat ini. Ada kecenderungan takwa yang baik-baik, ada kecenderungan fujur yang kadang-kadang mengarahkan pada yang tidak baik. Karena sumber asalnya bercampur. Nah, nama lain dari kata fujur itu, nama lain dari kata fujur adalah nafsu namanya. Nafsu. Turunkan. Nafsu. Saya sudah ingatkan dari awal, ini pembahasan agak sedikit rumit. Tapi saya coba mudahkan untuk mudah dipahami. Fokus. Secara singkat, ketika roh sudah masuk ke dalam fisik manusia, jadi manusia bisa bernafas, mulai hidup dia menjalani kehidupan, maka Allah memberikan satu gambaran, the warning. Kata Quran, lihat. Ketika manusia hidup, ingat betul di dalam tubuhnya ada potensi baik disebut dengan takwa, ada potensi buruk disebut dengan nafsu. Di dalam tubuh kita ada takwanya, ada nafsunya. Ingat baik-baik. Takwa dan nafsu. Hebatnya kalimat takwa disebutkan 115 kali dalam Al-Quran. Kalimat nafsu disebutkan 115 kali dalam Al-Quran. Ini takwa. Saya turunkan. Boleh saya hapus sebagian? Alhamdulillah. Kan tinggal boleh saya yang hapus ya. Masya Allah. Luar biasa. Datang sendiri, nerangin sendiri, nulis sendiri, ngapus sendiri. Luar biasa. Cuma persoalannya kalau dibantu dihapus, kemudian dihapus yang tidak ingin saya hapus, itu masalahnya. Saya nulis lagi. Jazakallah khair. Ya, itu dulu aja ya. Semoga Allah ampuni dosa-dosanya. Wah. Sini. Fokus. Saya persingkat. Manusia. Tidak disebut manusia kecuali pertama ada fisiknya dulu. Ingat, manusia tidak ada fisiknya, cuma rohnya gentayangan. Baik. Kemudian ada rohnya. Roh. Fokus. Manusia fisik saja tanpa roh, mayit dia. Dia ada mayit, ada mayit. Itu beda. Ada mayit, ada mayit. Kalau mayit, pakai tasydid, mayit. Begini, ada tasydidnya. Itu artinya CM, calon meninggal. Ya, calon meninggal. Innaka mayitun. Quran surah 39 ayat 30. Innaka mayitun. Kamu akan meninggal. Mayit pakai tasydid. Kalau bapak dipanggil mayit, jangan marah. Mayit ya, iya. Sama dengan antum. Ya, calon meninggal. Tapi kalau sudah meninggal, dibuang tasydidnya. Jadi mayit. Jadi bulatan. Ingat ya, ini kalimat beda nih. Kalau ada begini, ini sudah meninggal, nyawanya sudah hilang, diambil. Tek. Selesai, tinggal bulatan. Makanya dulu di film-film kartun tempo dulu, kalau sudah hilang, ya kemudian nyawanya diambil, ada bulatan di atasnya. Ya, ada Dragon Ball dia, dulu waktu itu ya. Nah, kemudian di Kamehameha habis, musuhnya Piccolo. Gitu kan? Yang nulisnya Sasuke Watanabe, saya hafal itu. Tapi saya nggak nonton. Nah itu. Saya senang baca. Balik ke sini. Manusia disebut manusia, ada fisiknya, ada rohnya. Berkumpul keduanya ini, tapi ingat baik-baik. Ini membawa unsur takwa puncak dari kebaikan. Yang ini membawa unsur fujur. Yang nama lainnya disingkat nafsu. Nafsu cenderung mengarahkan pada yang buruk-buruk. Quran surah ke-12 ayat 53. Wa ma ubarri'u nafsi. Saya enggak bisa mengatakan saya orang suci. Karena ada nafsu dalam diri saya. Inna nafsa la ammaratun bisu. Nafsu kecenderungannya menyuruh pada yang tidak baik. Nafsu negatif. Takwa positif. Awas. Kita belum masuk. Ya, tenang aja, kita kan sampai jam 11 ya. Sini. Lihat sini. Ini baru awal-awal. Jadi ketika kita sudah terlahir, hidup sampai sekarang, Bapak Ibu mesti ingat betul. Dalam tubuh kita ada kecenderungan baik disebut dengan apa? Takwa. Ada kecenderungan buruk disebut dengan apa? Nafsu. Contoh paling gampang begini. Kalau ada panggilan sholat, baik atau buruk? Baik ya. Makanya sholat disebut bagian dari takwa. Ya, dzalikal kitabu la raiba fi hudallil muttaqin. Siapa orang takwa? Ayat 3-nya Al-Baqarah. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Ada panggilan sholat disebut dengan azan. Sholat bagian dari takwa. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bukankah ketika ada panggilan azan di hati kita ada getaran? Pat, siap-siap, sudah azan. Ada kata-kata itu? Ada, karena ada nilai takwa dalam diri kita. Cuman masalahnya ketika azan selesai, yang satu bilang, tenang, baru azan, belum komat. Sholat kan nomor 2, tuh bubur ayam nomor 1. Pernah ada perasaan begitu? Pernah, sholat nomor 2, sinetron nomor 1. Sholat nomor 2, status nomor 1. Sholat nomor 2, watch up nomor 1. Apa yang membisikkan itu? Nafsu namanya. Jelas ya? Awas hati-hati, cek kalau ingin gampang. Anda keluar dari sini, iseng-iseng pakai sendal temannya. Begitu mau dipakai, ada penolakan di hatinya. Jangan, itu bukan sendal kamu. Jangan, itu bukan sendal kamu. Jangan, ada seperti itu. Itu takwa namanya. Tapi ada yang takwanya sudah ketutup nanti dengan penyakit hati. Begitu dipakai, jangan, itu bukan punya kamu. Jangan, bukan punya kamu. Punya kamu yang lebih bagus lagi yang itu tuh. Nah, ini yang bahaya. Sekarang lihat, bagaimana cara memanage ini supaya mudah menangkal penyakit. Saya belum bicara penyakitnya, tahan sebentar. Ini sebetulnya bahasan saya sudah buat silabus dan kurikulumnya sejak dulu. Ini 30 kali pertemuan. 30 pertemuan harus saya rangkum dalam 1,5 jam. Ini mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan. Sampai besok subuh. Ini 115 kali disebutkan. Ini 115 kali disebutkan. Perhatikan. Kalau hidup kita ingin tenang, ingin nyaman, mengolah keduanya ini, maka ada rumus dalam Al-Quran. Bapak Ibu sekalian, lihat baik-baik. Fokus. Takwa tadi sifat apa? Baik. Nafsu sifat apa? Sekarang lihat turunannya. Ketika Allah menciptakan sifat baik, maka saat bersamaan ada lawannya yang buruk. Ingat baik-baik itu. Misal, Allah ciptakan ini sifat baik, jujur. Saat Allah menciptakan jujur, ada lawannya, namanya dusta. Mau Anda katakan tidak ada dusta di antara kita, tetap sifat dusta ada. Cuman bagaimana menjaga itu tidak muncul itu persoalannya. Ini misalnya, kita hadirkan sifat, misal, tawadu, rendah hati. Ketika disebutkan rendah hati, ada lawannya sombong. Manusia itu punya potensi rendah hati, punya potensi sombong. Punya potensi jujur, ada potensi untuk berdusta. Marah misalnya. Yang marah ada di sini, ada obatnya di sini lawannya. Namanya sabar. Poinnya. Jadi ingat baik-baik, ketika ada semua sifat kebaikan, akan ada lawan dari yang tidak baiknya. Sebelum kita bicara penyakit hati, saya ingin ajarkan dulu bagian dari Al-Quran yang meminta kita untuk memanage keadaan diri kita. Silakan lihat sini, fokus ya. Kalau cuma ada yang baik saja, hati tenang tidak? Tenang. Tapi kalau yang baik bertemu dengan yang buruknya, hati gelisah tidak? Ini, ada kucing, ada anjing. Satukan ke satu kandang misalnya. Kira-kira kehidupan di kandang itu tenang tidak? Yang satu mengeong, satu menggonggong. Satu ngeong, satu gonggong. Yang lebih parah, masukkan tikus ke dalamnya. Wah, luar biasa. Tom, Jerry, Doggy, kumpul di situ tiga-tiganya. Gak selesai-selesai. Nah, teman-teman sekalian, karena ini berkumpul dua sifat baik dengan buruk, bertemu di satu tempat, maka keadaan tempat itu tidak pernah tenang. Kadang naik, kadang turun. Kadang tenang, kadang gelisah. Kadang pengen sabar, tapi kadang gregetan pengen marah. Ada kadang-kadang tenang, tapi kadang-kadang gelisah luar biasa. Kadang-kadang bisa tahan, tapi kadang-kadang gak bisa ditahan. Komen nih, komen. Tulis status, nunggu komen. Tahan tangan, tulis tangan. Pernah keadaan seperti itu? Karena tidak pernah tenang, selalu bolak-balik. Dalam bahasa Arab, bolak-balik disebut koluba. Sifatnya disebut dengan kolbun. Maka tempat keduanya ini, takwa kemudian juga dengan fujur, bertemu di satu tempat yang dalam Quran disebut dengan kolbun. Jamaknya disebut dengan kulubun. Kolbun. Kolbu itu pada asalnya bukan hati secara fisikal terjemahannya. Jadi kalau disebutkan kolbu dalam bahasa Al-Quran itu bukan hati fisik. Bukan heart. Atau jantung dalam bahasa dokteran misalnya. Tidak. Dalam bahasa Al-Quran ketika disebutkan hati dan penyakit hati yang dimaksud bukan penyakit fisik. Tapi penyakit yang ada di dalam kolbu. Kenapa disebut kolbu? Karena dalam kolbu berkumpul dua sifat. Ada sifat baik, sifat buruk. Ketika keduanya berkumpul, keadaan tidak pernah tenang. Kadang gelisah, kadang tenang. Kadang naik, kadang turun. Maka disebut namanya dengan kolbun, jamaknya disebut dengan kulubun. Kulubun. Pernah dengar manajemen kolbu? Baik ya, bagaimana memanage kolbu supaya menghadirkan ketenangan yang nyaman dan menutup pintu-pintu yang dengan potensi yang tidak baik ini. Jelas sampai sini? Kalau sudah jelas, yuk kita teruskan dulu levelnya sedikit kita angkat. Bagaimana caranya, kita belum masuk penyakit ya, bagaimana caranya supaya kolbu ini bisa kita jaga ketenangannya dan tidak dominan sifat-sifat jujur atau nafsunya. Naikkan level takwanya, tutup kemudian level nafsunya. Teruskan ayat. Ta'alhamaha fujuraha wa taqwaha, qad aflaha man zakkaha, wa qad khaba man dassaha. Lihat, sungguh hidup seseorang akan bahagia, tenang, dan sukses. Aflah itu bukan cuma bahagia, hati-hati. Bahagia, tenang, sukses. Kalau Anda bisa buka misalnya Holy Quran atau Nobel Quran, kata falah di Quran diterjemahkan dengan sukses. Bukan cuma happy, bukan cuma happiness. Ya, tapi ada sukses di situ. Teman-teman, bahagia, tenang, sukses. Perhatikan, sungguh orang yang bisa menyucikan keadaan kolbunya, akan dijamin hidupnya akan bahagia, tenang, dan sukses. Sekarang lihat baik-baik sini. Menyucikan. Ibu kalau sedang mencuci, nyuci. Yang dihilangkan kotorannya atau bajunya. Masya Allah. Saya belum pernah dengar ada seorang ibu nyuci baju, bajunya buang. Mana mah tadi bajunya? Habis dicuci pak, sekarang mana? Cuci, buang. Nyuci membersihkan kotorannya, bukan membuang bendanya. Perhatikan baik-baik. Jadi ternyata kotoran dihadirkan di baju, kotoran itu hinggap di baju, bukan ingin menandakan baju itu sekedar kotor, bukan. Tapi ingin menampilkan kebersihan di balik kotoran itu. Sebab kalau gak ada kotoran, gak kelihatan baju itu bersih sebelumnya. Makanya ditampilkan kotoran supaya diketahui kebersihannya. Muncul kotoran, bersihkan kotoran, muncul yang bersihnya lagi. Ada kotoran, cuci kotoran, muncul bersihnya lagi. Di cara berpikirnya, ketika datang kotoran itu, Bukan menjadikan baju itu sebetulnya ingin kotor semata, bukan. Tidak ada orang dimanapun yang pengen bajunya kotor. Mustahil. Silahkan cek. Ketika Anda beli baju misalnya, Mas, ada baju yang kotor enggak? Enggak ada. Anda datang ke swalayan cari baju yang bersih. Cari baju yang bagus. Tapi ketika kotoran tampak pada baju itu, maka tanda dari kotoran itu sesungguhnya bukan ingin menunjukkan baju Anda ingin dikotori, tapi ingin menunjukkan pada Anda ada kebersihan di balik kotoran itu. Apa buktinya? Cuci kotorannya, muncul bersihnya. Tarik bahasa ini dalam, sekarang ini bahasa balaghah. Tarik bahasa ini ke dalam konsep tadi. Ketika Allah ciptakan nafsu, lawan dari takwa, sifat ini tidak diciptakan oleh Allah bukan ingin membuat kita jadi buruk, bukan. Seperti kotoran tadi. Tapi hakikatnya untuk menampakkan sifat-sifat baik ini. Sebab kalau yang ini tidak diciptakan, yang ini gak akan nampak. Silakan Anda cek. Apa diketahui jujur kalau tidak ada dusta? Mustahil. Apa bisa muncul sabar kalau gak ada marah? Mustahil. Tiba-tiba gak ada angin, gak ada hujan. Dipanggil seseorang, Mas sini Mas. Sabar ya, sabar yang sabar. Memang hidup seperti itu Mas, sabar. Angin tidak ada, hujan tidak ada, tiba-tiba nyuruh orang sabar. Mustahil, kalau tidak ada lawannya marah, mustahil sabar bisa muncul. Karena itu teman-teman sekalian, cara menyikapi hidup. Kalau ingin tenang, ingin sukses pekerjaan, ingin nyaman dan bahagia hidup, caranya adalah setiap Anda mendapatkan lawan yang ini, yang cara cepatnya, langsung kita tangkap kemudian rumusnya dari Al-Quran. Allah ketika menghadirkan ini, bukan ingin menjadikan hidup saya sulit, tapi ingin menampakkan sifat baik yang hadir pada diri kita. Contoh cepat. Sama semua ada lawannya. Batuk lawannya apa? Obat. Baik ya. Obat batuk apa diantaranya? Air. Ya. Bagaimana cara mendapatkan airnya? Minum ya. Bismillah. Alhamdulillah. Contoh. Saya agak cepat. Nanti kita praktek. Pahlawan sabar. Marah. Ketika marah ditampakkan oleh Allah dalam kehidupan kita. Sebetulnya Allah bukan ingin menjadikan diri kita pemarah. Bukan. Tapi sesungguhnya Allah ingin menampilkan dan mengangkat sabar dalam diri kita. Sebab kalau enggak dibuka marah, enggak ada katalis untuk meningkatkan sabar. Makanya diciptakan berbagai persoalan supaya yang baik muncul. Nah, cara cepatnya, kalau Anda sedang berhadapan dengan masalah-masalah yang buruk, cari lawannya. Karena itu tanda dari Allah, sifat baik Anda ingin diangkat. Contoh, ibu misalnya di rumah, tiba-tiba suami datang dari kantor. Begitu pintu rumah dibuka, wajahnya langsung mengeluarkan rona marah. Masya Allah, begitu dibuka, lama banget sih. Bisa. Kenapa, Pak? Ikut-ikutan aja. Masalah di kantor dibawa ke rumah. Ibu dapatkan suami marah. Sesungguhnya marah itu dititipkan oleh Allah pada suami, bu. Bukan ingin menjadikan suami pemarah, bukan. Ingin mengangkat sifat sabar dari dalam diri ibu supaya muncul ke permukaan. Sebab di masa yang akan datang ada masalah lebih besar lagi daripada yang ini. Kalau ibu gak bisa sabar sekarang, bagaimana bisa mengatasi yang akan datang? Poinnya. Jadi ketika ibu menemukan suami datang dalam keadaan marah, itu tandanya saya diminta sabar. Jadi berbahagialah ibu kalau suami marah. Itu artinya kesabaran pada istri itu diangkat, ingin dinaikkan. Bukankah sabar mendekatkan ibu dengan Allah? Innallaha ma'as sabirin. Allah dekat dengan orang sabar. Ibu pengen dekat dengan Allah? Caranya sabar. Sabar bersanding dengan marah. Jadi ketika ibu misalnya dapatkan suami marah, itu tandanya Allah sedang ingin mendekati ibu. Dan jauh dari suami. Ah, lihat sini. Bapak juga sama, Pak. Ini cara memang unik ya. Misal, bapak pulang mendapati istri sedang cemberut. Ketika istri cemberut, perlu dititipkan pada istri bukan ingin menjadikan wajahnya tidak patut, bukan. Tapi Allah titipkan cemberut supaya bapak cari lawannya. Apa lawan cemberut? Senyum. Sebetulnya beres masalah. Datang ke rumah istri cemberut. Masya Allah, saya senyum. Mama. Tumben cemberut. Kayaknya kena. Masya Allah, jadi. Dah. Selesai. Sebetulnya tidak mudah ini, Di. Tidak mudah. Ringan diucapkan, tidak mudah dipraktikkan. Betul. Saya katakan, Bu ya, ustadz juga sama. Makanya jarang ada ustadz bawa istrinya, jarang. Ini live ya. Aduh, banyak. Kita selesaikan di rumah, Bun. Tapi sebetulnya begini. Jadi menemukan yang jelek, datang yang baik. Jadi kalau kita sedang melihat yang buruk, Allah sedang menetapkan kebaikan dalam diri kita. Yang harus diangkat. Sama dengan Anda, gak pernah pengajian. Tiba-tiba datang ke pengajian, ada yang mencela. Soleh. Masya Allah. Sebetulnya ketika dia mencela Anda, itu Allah titipkan celaan bukan ingin mencela Anda, tapi ingin menetapkan sifat perubahan kebaikan pada diri Anda lewat lisan orang itu. Berbahagialah Anda ketika berbuat baik dicela orang. Artinya dengan celaan itu Allah mengukuhkan kebaikan dan perubahan pada diri Anda. Dan enggak usah dibalas. Soleh emang. Anda berubah lagi. Jelas ya? Nah, ini konsep yang kelihatan sederhana tapi luar biasa kalau dipraktikkan, damai kehidupan kita. Saya pernah contohkan dan disering di setiap kesempatan. Saya contohkan teman kita yang di Karawang itu. Rumah tangganya luar biasa. Mempraktikkan konsep ini, Pak. Ya, anaknya 3, soleh, istrinya juga demikian, soleha. Sekali suaminya pulang, dalam keadaan lapar, panas, capek. Lapar, panas, capek. Pulang ke rumah, sambut istri. Biasanya makanan sudah siap, karena ini pulang lebih cepat, makanan belum siap. Tapi biasa, standar. Datang, cium tangan, senyum. Mah, lapar nih. Ah, papa duduk dulu deh. Mama buatkan mie sambil nunggu makanan jadi. Dibikinkan mie ceritanya, Bu. Ini nyata, saya tidak mengarang cerita. Itu dibuatkan karena sedang, kalau dalam bahasa Jepang itu pabaliut, Pak namanya, ya. Ada ngambil ini, ngambil itu, ngambil ini, ngambil itu. Ah. Kemudian, Pak, yang dimasukkan ke dalam mie itu bukan bumbunya, garam. Yang untuk sayur, sesendok dimasukkan ke mie. Kan suasana jadi tidak menentu, Bu, ya. Yang kepikirannya sayur, yang dimasukin garamnya ke mie. Aduk, aduk, aduk, aduk, aduk, aduk. Tampilan luar biasa, wajah ditata, senyum luar biasa datang kepada suami. Pak, ini menahan lapar dulu. Mie, garam, 1 sendok. Saya mau tanya pada Bapak nih. Pak datang, capek, lelah, suasana panas. Tiba-tiba dalam keadaan lapar dihidangkan mie dengan garam 1 sendok. Suapan pertama mulai dirasakan. Pertanyaan saya, apa respon Bapak pada saat itu? Ibu dengar nih, ciri suami soleh. Apa responnya? Astagfirullahaladzim. Gimana sih, Mak? Sekarang lihat. Yang lihat. Begitu sendokan pertama masuk, terasa mie itu asin. Ayat ini. Apa lawan dari asin? Manis. Ketika terasa asin, maka beliau cepat mengejar kalimat-kalimat yang manis. Sayang. Manis. Anak 3 udah lama, jarang dipanggil sayang. Tiba-tiba keluar, sayang. Baik. Ma. Iya, Pa. Lama rasanya kita gak makan berdua. Luar biasa. Sini duduk samping Papa. Masya Allah. Belum selesai. Manis, Bu. Manis. Pak, manis. Tapi belum selesai. Puncaknya bukan manis lagi. Giung. Ya, manis banget. Lihat bagian ketiganya. Wah, ini luar biasa. Perhatikan. Sini Papa suapin. Lama rasanya gak makan berdua. Duduk samping Bapak. Sini Papa suapin. Siapa yang tidak kelepak-kelepak dengan demikian kalimat? Apa yang terjadi? Istrinya senang. Begitu disuapi, Allahu Akbar. Dia baru sadar ada yang keliru. Begitu dimakan, Allahu Akbar. La haula wala quwwata illa billah. Kalau ibu jadi istrinya pada saat itu, apa yang terjadi? Bukan senyum, bukan ketawa. Ini istri luar biasa. Dia ingin memberikan bakti terbaik pada suaminya, tapi salah dalam membuatnya. Tiba-tiba Bu, turun kemudian palanya. Turun ke kaki suaminya, menangis di kaki suaminya. Maafkan, maafkan mama, mama tidak sengaja, mama tidak sengaja. Masya Allah, nangis istrinya. Nangis lawannya apa? Begitu nangis saja suaminya tertawa. Emang jangan begini, ayo bangkit. Cuman bilang, lama rasanya kita gak makan berdua. Masya Allah. Akhirnya apa yang terjadi? Gara-gara garam 1 sendok, teman-teman sekalian, muncul cinta bersemi, rindu itu tiba, tiba-tiba datang ke dapur, masak bersama, hilang lapar. Lapar hilang, masak sama-sama, ya sayur dicicipin, mie diterusin, apa yang terjadi? Gara-gara garam 1 sendok, manis muncul dalam lingkungan keluarga itu. Gak percaya, pulang dari sini, bikin Bu, mie 1 sendok garam. Demi Allah saya katakan, rasakan perbedaannya, bedakan rasanya, dan pasti akan terasa bedanya. Begitu dimakan, ini mie yang Ustadz bilang tadi ya. Aduh, jadilah mereknya mie Ustadz tadi. Allah kuat. Paham di sini? Ah, tapi mempraktekkan itu tidak mudah. Karena setiap kita akan mengerjakan itu, ada makhluk yang mengintai kita. Yang sudah berjanji di hadapan Allah, dia akan mencelakakan setiap anak cucu Adam. Dan dia sudah meminta kepada Allah cara mencelakakannya dengan menanamkan penyakit sumber-sumber yang berpotensi buruk dalam kehidupan manusia itu. Sumber-sumber buruk tidak yang lain kecuali nafsu. Tadi ada takwa, ada nafsu. Makhluk ini memohon kepada Allah, berikan saya kesempatan untuk menggoda anak cucu Adam lewat bagian yang buruk ini. Saya ingin aktifkan supaya lebih dominan dibandingkan sifatnya. Saya ingin aktifkan supaya sifat baiknya bisa turun, yang buruknya itu muncul. Maka dia berjanji di hadapan Allah Subhanahu wa taala, janjinya diabadikan dalam Al-Quran supaya kita waspada dengan semuanya itu. Quran surah keempat ayat 116 sampai dengan ayat 119-nya. Ya. Paling kanan sebelah bawah. Ya. Dia mengatakan kepada Allah, berikan saya bagian tertentu, nasiban mafruza, ya. La attakhidhanna min ibadika nasiban mafruza. Ya Allah, berikan saya peluang, kesempatan untuk bisa mengoptimalkan bagian tertentu dari hambamu anak cucu Adam yang saya akan manfaatkan untuk mengaktifkan sinyal-sinyal maksiat dan keburukan dari itu. Dia minta bagian. Apa bagian yang diminta? Kalau takwa mustahil. Mustahil dia minta bagian dari takwa. Karena enggak ada setan ikutan sholat. Enggak ada setan ikutan puasa. Enggak ada setan ikutan haji. Yang ada, dia mengganggu orang supaya tidak khusyuk dalam sholat. Tidak serius dalam puasa. Tidak benar dalam haji. Orang baca talbiyah, ini baca yang lainnya. Orang baca begini, ini nyanyi yang lainnya. Misal, orang sholat, ini memikirkan yang lainnya. Sampai kan Nabi, ada orang sholat bahkan tidak tahu dan tidak sadar berapa rakaat sedang menunaikan sholatnya. Di Abu Dawud nomor hadis 666. Nah, dari sini, dia mengatakan di ayat 119-nya, walau udhillannahum, saya akan buat sesat dengan bagian ini. Walau umanniyannahum, saya akan jadikan dia banyak berhayal dengan bagian-bagian ini. Bahkan teman-teman sekalian, dia bahkan mengatakan, saya akan buat dengan bagian ini, dia bisa merubah penampilan dirinya. Pada yang buruk. Ini, makhluk ini, minta pada Allah supaya diberi peluang menggoda setiap manusia lewat nafsu. Dia ingin tanamkan penyakit di dalam nafsu setiap manusia. Kira-kira makhluk ini? Baik, mari kita lihat namanya di Quran, dari mana ia asalnya, siapa kemudian gambarannya. Makhluk ini ketika mempraktikkan itu semua, dia meminta kepada Allah untuk menguji coba pada Adam alaihissalam, manusia pertama yang diciptakan oleh Allah. Quran surah kedua ayat 36. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 36. Baik, paling kiri agak sedikit ke bawah. Fa'azallahumasyaitanu anha. Maka setan kemudian menggelincirkan Adam dan Hawa. Dua manusia pertama yang tengah hidup bahagia di surga, memadu cinta dan kasih dan ketaatan kepada Allah, tiba-tiba digelincirkan oleh setan dari semuanya itu. Kalau tergelincir itu jatuh atau berdiri? Jatuh, teman-teman sekalian. Kalau jatuh ke bawah, ke atas? Ke bawah, teman-teman sekalian. Kalau jatuh dari langit, turunnya kemana? Ke bumi, karena bumi yang di bawah. Nggak ada jatuh dari langit, turunnya ke arasy. Nggak ada, turunnya pasti ke bumi. Teman-teman sekalian digelincirkan dari itu. Yang nikmat tergelincir. Nggak ada orang tergelincir nikmat. Yang ada sakit. Sakit begitu tergelincir, mulailah kemudian kehilangan sebagian dari nikmat-nikmat Allah itu. Tenangan mulai meredup. Kebahagiaan mulai sedikit-sedikit terasakan sirna. Apa penyebabnya? Setan disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, mulai menggelincirkan Adam dan Hawa untuk bisa mengaktifkan sinyal nafsunya. Ini poinnya. Tanamkan penyakit. Tahan sebentar. Siapa itu setan? Ternyata setan itu asalnya iblis. Setan asalnya iblis. Saya buat tabel turunannya. Ini setan. Terus, ini apa? Saya ulang. Ini apa? Ini apa? Papan tulis, teman-teman sekalian. Tulisannya apa? Setan. Ini setan. Asalnya, Quran surah kedua ayat 34. Iblis. Asal setan adalah iblis. Ingat, beda antara setan dengan iblis. Beda antara setan dengan iblis. Apa bedanya? Satu namanya. Satu setan, dua iblis. Kemudian karakternya. Perhatikan sini. Quran surah 2 ayat 34. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adam fasajadu illa iblis. Iblis disebutkan. Saat dia jadi iblis, dia belum jadi setan. Ingat baik-baik. Saat dia jadi iblis, dia baru tidak patuh kepada Allah. Diminta oleh Allah sujud hormat pada Adam, dia tidak mau hormat. Tapi belum menggoda Adam. Ketika tidak hormat dia kepada Adam dengan perintah Allah, maka keluar dari ketaatan pada Allah subhanahu wa ta'ala. Disebutlah dengan iblis. Dia belum menggoda Adam. Begitu mulai menggoda, dirubah namanya oleh Al-Quran. Dari iblis jadi setan. Tahan. Tanyaannya, siapa itu iblis? Iblis. Siapa iblis? Buka Quran surah ke-18 ayat ke-50. Turunkan lagi. Sini dan ke atas. Quran surah 18 ayat 50. Awal ayatnya sama dengan Quran surah kedua ayat 34. Di sini wa idh qulna lil malaikati isjudu, di sana wa idh qulna lil malaikati isjudu. Paling kanan pertengahan wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Ketika kami perintahkan ayo sujud hormat pada Adam, semua hormat, semua sujud. Illa iblis, kecuali iblis. Siapa iblis ini? Kana minal jinni fafasaqa an amri rabbi. Asal iblis ini adalah jin yang taat, jin yang taat. Cuman sayang, ketaatannya hilang, bergeser dari ketaatan kepada Allah karena perbuatan fasik yang ia kerjakan pada saat itu. Dia berbuat perilaku yang menyimpang, berbuat maksiat. Menyimpang dia. Diminta sujud, dia enggak mau sujud. Kan ketegasan Allah di Quran surah ke-7 ayat 11 sampai 13. Ma mana'aka alla tasjuda idz amartuk? Hey, kamu kenapa enggak mau sujud ketika saya perintahkan? Kata Allah, yang penting bukan sujudnya, ini perintah saya. Kamu sujud atau tidak, sujud itu enggak penting, tapi ini perintah saya. Sama dengan kita mau sujud dalam salat, ibu bapak mau salat atau tidak, Allah enggak butuh dengan salatnya. Anda tidak salat tidak menurunkan status Allah sebagai Tuhan, tetap Rabbul Alamin. Cuman salat itu perintah Allah. Salat itu kebutuhan kita. Jadi kalau ada di antara kita yang enggak mau sujud, dia telat, karena dulu pun sudah ada iblis yang duluan enggak mau sujud. Poinnya, jin ini asalnya taat, taat baik, bagus, luar biasa. Cuman sayang, dia punya penyakit. Nah, nanti penyakit ini yang pertama kali ditanamkan pada jiwa setiap manusia. Apa penyakitnya? Aba, dia enggak mau sujud. Wastakbar, karena sombong. Sombong. Makhluk ini, di Quran surah ke-7 ayat 11-13. Ma mana'aka la tasjuda idza amartuk. Masya Allah, apa jawabannya? Tidak level saya sujud kepada Adam yang lebih rendah daripada saya. Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Kau ciptakan saya dari api, dia dari tanah. Gak layak api yang lebih hebat daripada tanah sujud kepada tanah. Kata Allah, yang penting bukan sujudnya, ini perintah saya. Kata iblis, saya gak bisa. Baik, maka berubahlah nama di Quran. Dirubah namanya dari jin jadi iblis. Perhatikan, ini keunikan bahasa Al-Quran. Dan disinilah barangkali kita bisa ambil kenapa Al-Quran diturunkan dengan bahasa Arab. Selain nabinya orang Arab, tapi memang ada kekhususan di bahasa Arab yang tidak ditemukan di bahasa-bahasa yang lainnya. Contoh misalnya, apa bahasa Arabnya mata? Ain. Kalau mata-mata, ayo ain-ain. Luar biasa. Ain itu dalam bahasa Arab ada 1000 makna. Ain, cuman ain ada 1000 makna. 1000 makna. Ya. Ada mata, ada sumber mata air, ada macam-macam. Nah sekarang lihat, iblis. Asal dari semua akar katanya, itu 3 huruf sebetulnya. Asalnya ada lam, ba, ada sin. Kalau kita tukar, ba-nya dikedepankan. Ba, lam, dengan sin. Yang pertama, lam bisa. Lam di depan, ba di tengah, sin di akhir. Itu artinya, fokus, yang baik menutup yang tidak baik. Jadi kalau ada sesuatu tidak baik, gak pengen kelihatan nih. Kalau kelihatan saya gak enak, malu saya, ini gak bagus. Saya tutup misalnya, dengan busana atau dengan penutup tertentu. Maka penutupnya, kata kerjanya disebut labisa, penutupnya disebut dengan libas. Kain kita ini sekarang disebut dengan libas. Kenapa disebut libas? Karena menutup aurat yang kita tidak nyaman terlihat keluar. Ini gak bagus tampak keluar, saya tutup. Maka pakaian disebut dengan libas. Segala sesuatu yang baik menutup yang jelek disebut dengan libasun. Walibasu taqwa dzalika khair. Teman-teman sekalian, kebalikannya. Kalau ada yang jelek menutup yang baik, maka kalimatnya dirubah. Ba-nya maju ke depan. Dari labisa jadi balasa. Nutup yang jelek, nutup yang baik. Ini baju bagus nih, kelihatan tampil bagus. Ditutup misalnya dengan keburukan-keburukan. Kotoran, tanah, lumpur, macam-macam. Itu disebut dengan balasa. Kalau sudah tertutup yang baiknya, muncul yang jeleknya, maka objek yang disebut dengan iblis. Iblis. Iblis itu asalnya adalah makhluk yang mulanya punya potensi baik, tapi tertutup dengan semua keburukan-keburukan karena keluar dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang sudah banyak berbuat maksiat, maka nilai ketaatannya akan tertutup. Makanya mohon maaf ya, orang kebanyakan maksiat tidak akan mendekat kepada taat. Orang kalau sudah kebanyakan gibah, sulit bicara yang baik-baik. Orang kalau kebanyakan jauh dari masjid, alergi dengar-dengar masjid. Orang kalau dengar-dengar yang buruk-buruk, dengar azan marah-marah. Orang kalau lihat yang buruk-buruk, lihat yang baik-baik, gak akan nyambung. Makanya kalau para suami sudah tidak suka menatap wajah istrinya, berarti ada yang tidak baik yang sulit ditatap dalam kehidupannya. Ingat baik-baik, termasuk ibu. Saya kemarin tanya kemudian kepada penghulu saat kemarin di Tebet kami, saya tanyakan, berapa tingkat perceraian sekarang di Indonesia? 11% Ustaz, 11%. 11%. Dari 11% ini, apa faktor yang paling utama? Ini penghulu mengatakan hadirnya orang ketiga. Hadirnya orang ketiga. Mau orang ketiga tunggal, mau orang ketiga jamaah. Ada orang ketiga. Baik teman-teman sekalian, Kalau mau dikembalikan ke sini artinya, kalau kita terbiasa hadir dengan hal yang tidak baik, maka pada yang baik-baik kita tidak akan pernah terbiasa. Makanya saya cek ya, kalau lisan Anda selalu berbuat yang kotor-kotor, bicara yang tidak baik, itu artinya Anda jauh dari lisan kebaikan. Anda tidak terbiasa berkata yang baik. Demikian sebaliknya, kalau Anda terbiasa yang baik, Anda akan alergi pada yang tidak baik. Itu poinnya. Nah, sekarang kembalikan ke sini. Dia sombong, tertutup kebaikannya, diusir oleh Allah. Di sifat buruk, menutup diri, mengusir kita dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Diusir, dikeluarkan, jauh dari Allah. Saya mau katakan kepada Anda ya, kalau akhirat dengan dunia, beda waktunya berapa satu harinya? 1000 tahun, 1 detiknya 48 hari. Taruhlah kemudian jin ini, dia tinggal di langit. Bukan di dunia. Jin ini tinggal di langit, hukum seharinya 1000 tahun. Kalau dia pernah beramal sehari saja, itu artinya dia beramal sama dengan 1000 tahun ukuran manusia tinggal di bumi. Tapi semua itu tidak ada nilainya di hadapan Allah ketika dia berubah menjadi iblis. Tidak ada nilainya. Kamu jadi buruk, kamu melanggar ketentuan, diminta taubat, kamu keluar dari sini. Saya jamin neraka untuk kamu. Di Anda bayangkan, iblis saja berbuat sombong, hitungan amalnya bisa hilang. Sombong, hilang semua amal. Seharinya 1000 tahun. Anda manusia yang sekarang hidup yang gak nyampe 1000 tahun, pengen ikutan sombong. Anda siapa? Anda telat. Demi Allah saya katakan, telat dan jauh amalan Anda dibandingkan makhluk yang ini. Jauh. Jadi gak usah ikutan lah. Jangan sombong, jangan bersaing dengan iblis. Jangan bersaing dengan iblis, Anda gak akan menang. Gak akan menang Anda. Paham ya? Ah, sekarang, kita sebetulnya baru mau masuk materi nih. Kan yang kita bahas penyakit hati dan obatnya. Ini kan baru kita mau turunkan. Iblis ini dendam kepada Adam. Itu dia meminta izin kepada Allah untuk menggoda. Nah, ketika dia menggoda, dirubah namanya. Dari iblis jadi syaitan. Syaitan asalnya dari kata syatona. Syatona. Syaitan dari kata syatona. Syatona itu asalnya bukan makhluk. Ingat, bukan makhluk. Tapi sifat yang menjauhkan dari ketaatan. Segala yang menjauhkan kita dari Allah disebut syatona. Kalau melekat pada makhluk apapun, maka makhluk yang disebut dengan syaitan. Ini bukan cuma iblis. Kalau Anda misalnya nonton TV, TV menjauhkan Anda dari ketaatan kepada Allah. Waktu sholat masih nonton, maka TV itu disebut dengan apa? Setan. Mohon maaf, Anda waktu sholat masih watch apaan? Maka watch up disebut dengan apa? Setan. Ibu mau tahajud malam-malam, diajak oleh suami nonton bola, nemenin. Maka suami pada saat itu sedang menjadi? Bukan saya yang bilang. Makanya ketika menyebutkan setan, lihat, ketika menyebutkan setan, maka disebutkan makhluk-makhluk yang lainnya. Minal jinnati wan nas, ada yang tidak tampak, ada yang tampak. Jadi ketika makhluk iblis ini menanamkan penyakit dalam jiwa setiap manusia, ternyata penyakitnya tidak hanya ditanamkan pada diri manusia, pada benda yang lain pun bisa dihadirkan. Sekarang pada inti bahasannya, iblis dendam kepada Adam. Adam taubat, iblis tidak. Dia lebih dendam lagi. Saya keduluan oleh Adam. Maka dia memutuskan, ketika Adam taubat, Quran surah kedua ayat 37, fatalaqa adamun rabbih kalimatin fataba alaihi. Adam salah, dia taubat. Dan dia kembali kepada Allah. Iblis salah, dia gak mau taubat. Makanya beda kita dengan iblis, kalau kita masih mengaku manusia bukan iblis, kita itu punya potensi salah. Tapi kita punya peluang untuk bertobat. Bapak kita pernah mencontohkannya. Manusia salah, dia taubat, diterima taubatnya. Iblis salah, tidak mau taubat. Jadi kalau ada manusia yang salah, gak mau taubat-taubat, itu namanya manusia. Bukan sifat manusia, karena dorongan manusia itu pengen taubat. Makanya silahkan ketika Anda berbuat salah, maka keinginan pertama dalam diri Anda, Anda menyesalinya. Salah saya harus berubah, saya harus berubah. Demi Allah, sepanjang nyawa masih dikandung dalam dirinya, setiap manusia punya keinginan untuk berubah. Karena itu jangan pernah mencela orang lain. Yang dicela itu perbuatannya, supaya dia mau kembali pada kebaikan. Jelas ya? Baik. Kembalikan ke sini. Lihat sini, iblis dendam pada Adam, dia katakan pada Allah, saya akan goda manusia dengan menurunkan sifat-sifat penyakit buruk dalam nafsunya. Singkat. Nah, sekarang saya ambil contoh satu penyakit. Janjian iblis di Quran surah keempat tadi, ayat 116-19 ini. Kemudian dia mulai praktek. Yuk kita mulai prakteknya. Satu, apa yang pertama kali penyakit ditiupkan, turunkan oleh iblis pada nafsu, bagian buruk sisi manusia? Penyakit pertama, kita ambil satu ini saja ya. Waktu kita selesai di sini, nanti kita jawab sedikit pertanyaan, kita berhenti di 9:30. Sepakat insya Allah? Sepakat ya. Kalau mau sampai jam 11 silahkan ya, saya selesai 9:30. Baik, fokus baik-baik teman-teman sekalian. Pertama, penyakit yang pertama kali dilekatkan oleh iblis pada setiap manusia adalah penyakit yang pernah menjauhkan dia dari Allah. Karena misi dia pengen punya teman di neraka. Ya, dan iblis ketika dijamin neraka, itu sebab utamanya karena sombongnya, istikbar, aba wastakbar. Makanya hal yang paling cepat memasukkan anak Adam yang diminta menemani iblis di neraka nanti adalah penyakit yang pernah mengeluarkan dia dari surga. Apa itu? Istikbar, yaitu sombong. Penyakit pertama, sombong. Satu. Awas hati-hati, nanti penyakitnya banyak, teman-teman sekalian. Penyakitnya banyak. Sebentar, tahan sebentar. Penyakit dibagi dua ya. Ada penyakit fisik, tangan, sakit kepala, sampai sakit kaki. Itu disebut dengan daun namanya. Daun. Daun. Obatnya disebut dengan dawa. Dawaun. Ini obatnya. Jelas? Misal, sakit perut, minum promah. Sakit perut itu daun. Promah itu dawa. Paham ya? Keselak misalnya kan, daun. Obatnya air bening. Jelas ya? Begitu diminum, selesai. Itu dawa namanya. Kata Nabi, kalau Anda sakit, likulli da'in dawa. Setiap penyakit fisik itu ada obatnya. Ada obatnya. Kemana berobatnya? Ikhtiar dulu ke dokter. Ke dokter. Ada seorang sahabat datang pada Nabi, ya Rasulullah saya sakit. Minta pada Allah sembuhkan. Kata Nabi, idza bilat tabib, pergi ke dokter. Kata orang ini, dia cerdas orangnya. Kata orang ini, Anda kan Nabi, tinggal berdoa, saya sembuh. Kankah doa Nabi dikabulkan? Tapi Nabi lebih cerdas. Kata Nabi, kesembuhan Allah, kesembuhan dari Allah, dititipkan di tangan para dokter. Makanya ketika ada orang-orang terkontaminasi penyakit-penyakit fisik, salah satu caranya, ayo berobat, pergi ke rumah sakit, pergi ke dokter, dan sebagainya. Jelas sampai sini? Jelas ya? Baik. Yang kedua disebut dengan maradun. Maradun. Marad. Marad ini penyakit hati. Penyakit hati. Bukan pada yang tampak pada fisik. Iri, dengki, cemburu sampai buta. Ya, Masya Allah luar biasa. Kaking banyaknya cemburu, buta. Iri, dengki, sombong, ya, segala macamnya dan seterusnya disebut dengan marad. Makanya ketika disebutkan marad, itu selalu tempatkan di kolbun, jamaknya kulubun. Gak pernah marad ditempatkan di jismun atau badanun, itu gak ada. Selalu kolbun, jamaknya kulub. Quran surah kedua, ayat ke-10, paling kanan pertengahan. Fi kulubihim maradun, fazadahumullahu marada. Pada hati orang munafik, banyak penyakitnya. Penyakit irinya, dengkinya, sombongnya, segalanya terkumpul pada sifat munafik. Nifak, marad. Obatnya disebut dengan syifa'un. Syifa. Syifa'un. Jadi kalau Anda punya penyakit hati, ada masalah, jangan datang ke dokter. Gak akan ada obatnya dan Anda capek. Dan dokternya pun bingung. Saya mau berobat. Saya pusing, dok. Pusing. Kenapa Bapak pusing? Karena setiap hari tetangga saya beli barang baru, dok. Kulkas baru, saya yang pusing. Mobil baru, saya yang pusing. Begitu obat yang ngasih resep, tuliskanlah dokter. Obatnya, resep pertama, Quran surah sekian, ayat sekian. Dua, Quran surah sekian, ayat sekian. Tiga, Quran sekian, ayat sekian. Silahkan ambil obatnya, ini resepnya, ambil di majlis ta'lim. Bukan di apotik, karena di apotik gak akan ada. Gak akan ada. Ya. Nih, di sini boleh ada poli anak, poli gigi, poli mata, macam-macam. Tapi tidak akan pernah ditemukan poli-poli yang lainnya. Ya, poligami gak ada di sini. Poli iri, poli dengki, poli macam-macam gak ada di sini. Ini poinnya. Nah sekarang, di antara penyakit marad ini, pertama, satu, istikbar, sombong. Saya bahas ini sampai selesai, kisaran 5 menit ke depan, lalu saya coba jawab beberapa bagian ini, kita berhenti pada waktu yang tadi kita sepakati. Bismillah. Sombong. Tadi dalam bahasa Quran disebut dengan istikbar. Istikbar, merasa diri besar. Oleh Nabi diperinci kalimatnya. Perhatikan kalimat Nabinya. Ketika menjelaskan tentang definisi sombong, Nabi menyampaikan, batarul haqqi wa ghamtun nasi. Sifat sombong itu ketika melekat pada diri seseorang adalah orang yang memiliki dua ciri. Hati-hati, ketika Anda mendapati satu di antara dua ciri ini, maka Anda sedang dikerjai oleh setan. Anda sedang dihinggapi penyakit oleh setan. Anda mesti keluar dari kerangkang itu. Apa itu? Satu, batarul haqqi. Batarul haqqi. Batara. Batarul haqqi. Dua, wa ghamtun nasi. Ghain mim ta. Ghamtun nasi. An-nas. Satu, batarul haq. Menolak dengan keras. Ingat, ada rafadha, ada batara, itu beda. Rafadha saja sudah keras. Ada aliran rafidhah namanya. Rafidhah, aliran yang mengaku Islam tapi sering mencela Nabi. Disebut oleh Kiai Haji Hashim, Muhammad Hashim bin Ash'ari, pendiri Nahdlatul Ulama, tanggal 31 Januari tahun 1926. Beliau menulis kitab namanya Risalah Ahlussunnah Wal Jamaah. Ya, ada 19 kitab, itu kitab keduanya. Anda buka halaman ke-9 paling kiri sebelah atas. Diterangkan di bab itu faslun, bab pembahasan. Ya, fi dhuhuril bid'ah, tentang munculnya bid'ah, bid'ah akidah. Jadi bukan bid'ah fikih, akidah. Keyakinan, kepercayaan di ardi Jawa, tanah Jawa. Ya, wal mubtadi'ina fiha, dan tokoh-tokohnya, wantisyarah dan penyebarannya. Ketika menyebutkan itu, buka halaman 10-nya. Halaman 10 paling kanan sebelah bawah. Paragraf kedua, baris 1 sampai dengan 3. Ya, wa minhum, di antara mereka, rafidhiyuna. Rafidhiyun, ada aliran rafidah. Yang orang-orangnya seringkali mencela sahabat Nabi SAW. Ya, subbuna sayyidana Abu Bakrin wa Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Mereka senantiasa sibuk hobi mencela sahabat Nabi, khususnya Abu Bakar dan Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Wa yubalighuna hawa sayyidana Ali bin Abi Thalib wa ahli. Dan senantiasa mengkultuskan berlebihan ya Ali bin Abi Thalib dan keluarganya. Kalau kita mencintai seluruhnya, kita cintai Ali bin Abi Thalib, cintai keluarga Nabi, cintai seluruhnya, cintai sahabat Nabi, yang ini enggak. Yang ini enggak. Sahabat Nabi yang lain dia celah habis-habisan. Abu Bakar dicela, Umar dicela, yang lain dicela. Bahkan luar biasanya, beliau kemudian mencantumkan hadis Nabi di halaman ke-11 di pertengahan. Kata beliau, kalau Anda menemukan seperti itu, ingat pesan Nabi. Apa pesan Nabinya? La tunakihuhum, wa la tujalisuhum, wa la tusalli bihim, wa la tusalli alaihim. Kalau Anda menemukan di masa Anda orang seperti itu, jangan sholat bersama mereka. Jangan jadi imam dengan mereka. Jangan Anda berhubungan, tunakihuhum, saling jadi besan, besanan dengan mereka. Jangan duduk bersama mereka. Karena Nabi tidak menyukai mereka. Nabi tidak menyukai mereka. Anda hadir dengan mereka. Anda hadir pada golongan yang tidak disukai oleh Nabi SAW. Paham ya? Kenapa mereka sering mencela? Jadi menolak setiap yang datang dari sahabat Umar, Utsman ditolak. Ditolak, ditolak. Bahkan kalau ke Madinah gak mau masuk masjid Nabi dari pintu Umar. Gak mau. Gak mau. Bahkan kata Nabi hati-hati. Umar ini luar biasa. Orangnya teguh, orangnya tegas. Yang tidak senang dengan Umar cuma satu. Setan, kata Nabi. Jadi kalau di jalan sedang lewat, setan akan lari dari Umar. Jadi kalau ada orang tidak mau masuk pintu Umar di Masjid Nabawi, itu sama dengan? Tidak bilang begitu. Tapi intinya ada setan yang mengerjai dia. Jadi teman-teman sekalian, ini keras, keras. Mencela, mencela, keras luar biasa. Keras itu, rafadah, keras. Tapi ada yang lebih keras daripada itu. Batara namanya, batara. Yang ini. Dan ini kerjaan setan. Batarul haq, orang yang paling keras pertentangannya kepada hak, menolak al-haq. Bukan cuma benar, tapi al-haq. Ini. Tolong catat sedikit ya. Di buku-buku terjemahan, batarul haqqi sering diterjemahkan dengan menolak kebenaran. Padahal kebenaran dibagi dua. Ada as-sidqu, ada al-haqqu. Itu beda. As-sidqu, kebenaran relatif. Kebenaran relatif. Mirip kayak cantik dengan jelek. Kalau cantik itu relatif, kalau jelek itu mutlak. Kalau kabarnya demikian. Misal, putih itu bagus tidak? Bagus, tapi belum tentu. Karena ada orang mengatakan, bukan putih yang bagus, biru bagus. Orang mengatakan merah bagus. Orang mengatakan kuning bagus. Makanya ibu-ibu datang ke pengajian, banyak pilihan. Tanya pada suaminya. Pak, yang bagus mana ya? Pakai kuning atau pakai biru? Masya Allah. Papa bilang, biru deh mah. Kayaknya kuning deh. Oh. Itu yang unik pak. Nanya, tapi sudah punya pilihan. Itu yang repot. Mending kalau begitu berangkat, hijau. Nah ini ya. Itu namanya sudkun. Tapi hakun beda. Hak kebenaran mutlak. Yang sumbernya langsung dibenarkan oleh Allah. Makanya setiap kebenaran bersumber dari Allah, kalimatnya hak di Quran. Quran surah kedua misal, ayat 149 misal. Al-haqqu mir rabbika falatakunanna minal mumtarin. Semua yang hak dari Rabbmu, hak kebenaran yang tidak bisa ditolak. Anda nyari alasan gak bisa. Gak bisa, karena jelas kebenarannya. Tahari terbit dari mana? Timur, tenggelam di mana? Barat itu hak namanya. Yang jelas, yang gak punya hujah lagi. Dicari apapun alasannya gak bisa nolak. Itu hak. Persoalannya, ada orang-orang yang disampaikan nilai kebenaran bersumber dari Allah, dia menolaknya. Itu disebut dengan sombong namanya. Kalau ada orang diingatkan dengan Al-Quran, hak. Diingatkan dengan ayat-ayat Allah. Diingatkan dengan hadis Nabi. Diingatkan dengan kemuliaan yang gak bisa ditolak. Dia menolak. Bahkan dia mencela. Dia sedang dikerjai setan pada saat itu. Misal, bangun masjid bagus tidak? Bagus. Baik tidak? Baik. Tiba-tiba, kalau non-muslim yang menolak, itu wajar. Kita bisa berikan penjelasan. Tapi yang aneh, ada orang mengaku Islam menolak. Itu yang aneh. Itu yang aneh. Kami mau bangun masjid. Oh, kami tidak sepakat. Saya takut nanti suaranya mengganggu kebisingan. Oh, mengganggu kebisingan. Anda siapa sebetulnya? Oh, maaf, menara jangan tinggi-tinggi. Saya takut nanti kalau rumah menimpa rumah saya. Ma, gak ada menara pun, Anda meninggal juga. Yang paling aneh itu kalau ada mengaku muslim, mengaku beriman, dia menolak ayat-ayat Allah, itu yang aneh. Kalau non-muslim menolak Al-Quran, wajar, karena belum ada iman pada dirinya. Kita dakwahi dia dengan penuh kelembutan. Yang aneh itu kalau ada orang Islam alergi mendengar ayat-ayat Quran, alergi mendengar nilai-nilai keislaman, alergi mendengar nilai-nilai hadis Nabi SAW, itu yang paling aneh. Dan yang paling bahaya adalah kehidupan berbangsa kita pada saat ini, kita disibukkan bukan oleh non-muslim, kita disibukkan oleh orang-orang Islam sendiri yang anti dengan nilai-nilai kebenaran. Itu masalahnya. Poinnya. Karena itu teman-teman sekalian, kalau menemukan orang-orang seperti ini, nanti kita akan lihat. Tapi persoalan pertama, kalau ada dalam diri kita menolak nilai-nilai kebenaran bersumber al-haq, maka awas, pada saat itu dia disebut sombong langsung oleh Al-Quran, dan tanpa disadari dia sedang dikerjai oleh setan. Jelas sampai sini? Baik. So, kita semua mengakui hadis. Mengakui hadis. Tiba ada orang mengatakan, oh kami tidak mengakui hadis. Hadis itu baru dibukukan 200 tahun setelah kewafatan Nabi SAW. Wah, ya? Ah, itu contoh langsung. Betul-betul. Ya. Yang hitam putih itu jelas. Putih misalnya beriman. Hitam belum beriman. Yang abu-abu yang gak jelas. Itu yang repot. Ya. Sudah. Jelas ya? Ada orang pakai berubah nilai kebaikan. Misalnya ingin tampil lebih baik. Rajin ke masjid, ditolak. Ya pakai misalnya nilai-nilai syiar-syiar keislaman, ditolak. Ibu mau pakai jilbab, dilarang. Bapak mau sholat, dilarang dan sebagainya. Yang larang orang Islam. Orang itu pada saat yang bersamaan, pas satu disebut sombong oleh hadis Nabi, yang kedua sedang dikerjai oleh setan dalam keterangan Al-Quran. Jelas? Termasuk maaf. Saya tidak mengajarkan Anda nanti untuk berlaku seperti ini. Termasuk pada bagian yang kedua. Dan ada gabungan satu dengan dua. Dan yang ini yang paling bahaya. Karena sifat ini nanti disebutkan di Quran, orang yang tanpa sadar merasa dirinya rajin ibadah, rajin ta'lim, tapi disebut oleh Quran sebagai ahli neraka. Poinnya. Ini, wa ghamtun nasi, hobi dan mudah merendahkan orang. Merendahkan orang lain. Maaf. Yang pertama, dia menerima al-haq. Saya ngambil dari Quran. Saya ngambil dari hadis. Saya belajar Quran. Saya belajar hadis. Tapi hobi merendahkan orang. Yang saya yang benar, yang lain salah semua. Kalau bukan dari saya, itu enggak benar. Kalau bukan dari guru saya, itu enggak benar. Kalau bukan dari sumber saya, itu enggak benar. Yang lain salah semua, yang saya yang benar semua. Sebelum Anda hidup, masa yang lain neraka semua? Jadi teman-teman sekalian, kalau Anda menemukan golongan yang kedua, itu pun sedang terjangkiti virus yang dikedepankan oleh setan. Hati-hati. Saya tidak pernah mengajarkan siapapun yang ikut ta'lim dengan saya menjadi pribadi yang lebih hebat dibandingkan dengan yang lainnya. Saya selalu katakan pada Anda, jangan fokus pada Adi Hidayat. Karena Adi Hidayat manusia yang tidak sempurna. Kadang salah, kadang tidak tepat, kadang tidak benar. Kadang juga kurang pengetahuannya. Maka belajar pada guru yang lainnya. Untuk menyempurnakan pengetahuan Anda. Belajar pada si Fulan, belajar pada si Fulan. Kei Anu, Ustadz Anu, Habib Anu. Ambil ilmunya. Tinggalkan yang buruknya, ambil kemudian yang baiknya. Lihat pakemnya, sesuai dengan Quran, ambil. Sesuai dengan Sunnah, ambil. Menyimpang, tinggalkan. Tapi jangan merasa ketika Anda belajar, ini yang paling benar, yang lain salah semua. Itu yang bahaya. Lihat sampai sini. Karena ada orang-orang diisyaratkan di Quran, hati-hati, hati-hati. Mereka merasa dirinya benar, tapi kata Quran mereka sedang tersesat dan bahaya di situ. Quran surah ke-18 ayat 103 sampai dengan 104. Quran surah Al-Kahf ayat 103 sampai dengan 104. Paling kiri di pertengahan. Sudah? Fokus baik-baik, maka dua hal ini, segala sifat yang menolak kebenaran, dan sifat merendahkan orang lain, maka itu disinyalir sedang terjangkiti virus hati, bersumber kemudian dari setan, dan bisa, maaf, menjerumuskan diri di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Turunannya banyak. Mohon maaf, merendahkan orang bukan cuma dengan ilmu. Ada merendahkan dengan harta benda. Anda status sosial sedang di atas, sedang tinggi. Tiba-tiba merasa orang lain rendah, Anda pun sedang sombong. Anda sedang dikerjai oleh setan pada saat itu. Maaf, waktu belum punya sepeda, jalan, masih menyapa. Setelah punya sepeda, nengok juga enggak. Cuma dengan keringnya aja belnya. Kering, kering, kering, kering. Masya Allah lewat. Masih pakai sepeda, masih ngajak ke masjid. Sudah mulai pakai mobil bagus, sudah gak bisa buka pintu. Jangankan nyapa, buka pintu aja gak bisa. Nah, itu ketika Anda praktekkan demikian, teman-teman sekalian, Anda sedang terjangkiti virus setan. Makanya ketika Korun berperilaku demikian, diluruskan kemudian oleh Nabi Musa pada saat itu, diabadikan di Quran. Hei Korun, kamu kaya. Tapi kaya ini bukan untuk sombong, nyari bekal untuk mendekat kepada Allah. Ketika sombong, turun ayat. Quran surah ke-28 ayat 77. Wabtaghi fima atakallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Saya titipkan harta benda bukan untuk sombong, tapi cari kemuliaan akhirat lewat harta ini. Dengan zakat, dengan infak, dengan sedekah. Kenapa? Karena boleh jadi yang enggak punya harta sudah mengerjakan dengan amalan lain. Karena enggak punya, dia rajin puasa. Karena enggak punya, rajin tahajud. Karena enggak punya, rajin baca Quran. Kamu jarang tahajud, tahajud enggak kuat. Senin Kamis gak kuat. Puasa Daud apalagi. Saya berikan harta kata Allah supaya nyusul amalan yang lain. Ayo perbanyak infak. Ayo perbanyak kemudian zakat. Perbanyak kemudian sedekah. Gak usah sombong. Ketika kamu sombong, kamu telat. Karena keduluan oleh korun. Ingat. Punya ilmu, sombong, sedang dikerjai oleh setan. Punya harta, sombong, dikerjai oleh setan. Punya kedudukan ikutan sombong, dikerjai oleh setan. Makanya dulu pernah ada yang punya ilmu, selesai, sombong. Pernah ada yang punya harta, selesai. Punya kedudukan seperti Firaun, selesai. Namanya, kisahnya diabadikan di Quran bukan untuk jadi kisah dan dongeng belaka. Tapi untuk pelajaran bagi kita, jangan diikuti jejak hidup seperti ini. Paham? Baik. Ini barangkali baru satu bagian yang saya bisa sampaikan. Ini baru 10% dari sekian banyak pembahasan tentang bab ini. Ini harus taurutkan dengan baik-baik supaya bisa dipahami dengan sempurna. Terakhir, saya mau tutup untuk sesi keterangan ini. Jika Anda ingin dibebaskan dari penyakit-penyakit ini, nanti ada iri, ada dengki, ada marah, ada macam-macam, caranya sederhana. Lihat sini. Tadi sumber penyakitnya di mana? Di kalbu. Baik. Pada bagian apa? Nafsu. Baik ya? Masuk ke kalbu. Perhatikan. Sehingga nafsu itu membuat hati tidak tenang. Kita ingin tenang, penyakitnya hilang, hatinya tenang. Dalam bahasa Al-Quran, bahasa Arab, ketenangan hati disebut dengan tumanina. Bahasa kata kerjanya disebut dengan tatmain. Ada rumus di Quran, kalau hati Anda ingin tenang, bebas dari penyakit, Quran surah 13 ayat ke-28. Saya sempurnakan dulu obatnya supaya sesuai dengan temanya. Lihat, Quran surah 13 Ar-Ra'du ayat 28. Ala bidhikrillahi tatmainnul qulub. Ini inti suratnya. Ar-Ra'du artinya kilat yang menyambar, halilintar. Kalau Anda dengar halilintar itu hatinya gelisah atau tenang? Gelisah, enggak tenang. Ada ujian datang seperti halilintar, menyambar-nyambar membuat Anda tidak tenang. Gelisah, enggak bisa tidur, enggak bisa makan, susah. Tapi ada orang yang dia punya obatnya. Mau ujian datang seperti halilintar, hatinya tenang. Apa itu obatnya? Ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Yakinkan pada dirimu kalau Anda rajin berzikir kepada Allah, maka Allah akan jaga Anda dari penyakit hati dan tenang keadaan jiwa Anda. Apa zikir itu? Banyak. Saya turunkan sebelah kiri paling pojok itu. Itu turunannya. Teman-teman sekalian, sering menyebut nama Allah, itu adalah zikir. Fadhkuruni adhkurkum. Anda sebut saya kata Allah, saya sebut Anda. Zikir. Bagaimana menyebut Allah? Bisa dengan pertama, Anda rajin berdoa. Quran surah ke-7 ayat 205. Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarru'an wa khifatan wa dula jahri minal qawl. Rajin berdoa. Kalau sedang tidak tenang, ibu berdoa. Teman-teman kalau ada penyakit, berdoa. Misal, datang setan lewat sombong. Sombong datang menghinggapi suami ibu. Misal, ibu melihat, ibu berdoa kepada Allah. Ya Allah, mohon berikan petunjuk pada suami saya, ya Allah. Engkau titipkan suami saya kepada saya, bukan kepada perempuan yang lain. Saya mohon, ya Allah. Saya ingin ia jadi pendamping saya sampai akhirat. Jangan pisahkan kami di surga, ya Rab. Saya mohon kepadamu. Ada temukan kalimat marah, misal. Bisa, mohon maaf ya. Anda menemukan anak-anak pemarah. Tiba-tiba marah gak jelas. Marah pada orang tua, marah pada orang lain. Ibu bangun setelah tahajud, berdoa. Wadhkur rabbaka fi nafsika. Ya tadarru'an wa khifatan wa dula jahri minal qawl. Minta, ya Allah. Engkau jadikan ia, ya Allah, dalam rahimku. Aku yang kandung ia, ya Allah. Aku yang berikan ASI. Pahnya yang memberikan dengan peluh keringat, ya Allah. Segala hal untuk, ya, mohon, ya Allah. Jangan pisahkan kami, ya Allah, di akhirat. Setelah tidur, anak itu ibu tatap wajahnya. Tatap satu-satu, lihat bagaimana di kehidupan dunia bersatu. Bayangkan ketika di akhirat dipisahkan. Kalau sudah melihat wajahnya, kalau Anda ingin berdoa khusyuk untuk keluarga, sebelum berdoa, coba malam-malam bangun. Iya, satu-satu wajahnya. Saya di rumah satu tempat. Kira-kira di surga satu tempat lagi tidak ya? Lihat bareng-bareng, satu-satu lah. Ya Allah, suami saya, ya Allah, saya. Sekarang berada bersama saya. Tapi apakah di akhirat kami bersama-sama atau tidak? Selesai Anda lihat, doa kepada Allah. Ya Allah. Mohon hilangkan sifat-sifat buruk dalam diri kami, ya Allah. Jauhkan kami dari segala kemaksiatan. Jauhkan kami dari godaan setan. Dekatkan kami dengan ridha-Mu, ya Rabb. Kami mohon, ya Allah. Minta. Doa. Kedua, dekatkan diri Anda dengan Quran. Ahli Quran itu akan dijaga oleh Allah dari godaan setan. Ingat baik-baik. Ahli Quran. Dan Quran ketika disebutkan, di Quran disebut dengan zikir. Quran surah ke-15 ayat ke-9. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa. Itu Al-Isra. Quran surah 15 ayat ke sembilannya, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidzun. Kami telah turunkan Al-Qur'an sebagai zikir. Kalau Anda rajin baca Al-Qur'an, Anda sedang berzikir. Saya sarankan, usahakan Minimal Anda baca Quran, teman-teman sekalian. Ayo, khatamkan, khatamkan, khatamkan. Kalau bisa, bagi, bagi, bagi. Ada rumus, kalau Anda membaca ayat, baca 40 kali, baca, baca, baca, baca. Anda rajin baca Al-Quran, Anda akan dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari godaan-godaan setan. Saya silakan, tidak cukup dengan amin. Mulai. Mulai. Baca, baca, baca. Kalau bisa punya target. Yo, hari ini, misalnya saya mau khatamkan surat A. Dalam satu bulan ke depan, saya juz amma khatam. Kalau kita punya target, nanti pekerjaan kita terukur. Sama dengan bapak ngantor, kan ada target. Ibu dengan mengelola nafkah dari suami, kan punya target. Sekian saya keluarkan hari ini, besok sekian. Ini kebanyakan orang malas baca Quran karena gak pernah punya target. Saya tanya pada Anda, jujur jawab pada hati Anda. Berapa target Anda baca Al-Quran hari ini? Berapa ayat? Berapa surah? Jangan-jangan sampai siang ini gak punya rencana baca Quran. Ya bagaimana Anda dilindungi oleh Allah? Karena Anda, kalau Anda tidak mendekat kepada Allah, poinnya. Ini, kalau mau tingkatkan lagi, tingkatkan lagi, menghafal Quran. Penghafal Quran dijaga langsung oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ayatnya akan menumbuhkan obat pada jiwanya. Kali disebutkan di Quran surah ke-54, ayat 17, ayat 22, ayat 32, ayat 40. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri. Kami telah mudahkan Al-Quran sebagai zikir bagi pemiliknya. Diingat, dihafalkan. Kalau sudah hafal, maka ayat Qur'annya menjadi syifa, syifa dalam kalbunya. Perhatikan, obat hati, syifa. Turun Quran surah 17, ayat ke-82. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ. Syifa. Penutup. Kalau Anda belum rajin menghafal Quran, belum banyak membaca ayat-ayat Quran, maka yang terakhir, saya akhiri, rajinlah dalam memperbanyak sholat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena sholat adalah puncak diri kita. Sholat puncak zikir. Karena sholat menggabungkan doa. Dalam sholat ada doa. Dalam salat ada takbir, dalam salat ada tasbih, dalam salat ada Quran, dalam salat ada hafalan Quran, dalam salat ada istighfar. Karena itu ketika Allah meminta Nabi Musa salat, disebutkan tujuan salat sebagai zikir. Quran surah ke-20 ayat ke-14. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata lidzikri. Saya Allah, tidak ada Tuhan yang layak disembah kecuali saya, sembah saya. Bagaimana cara menyembahnya? Tunaikan salat sebagai zikir kepada saya. Jadi ibu, bapak, maaf ya, kalau saat kita diminta sholat, Allah tuh tidak butuh dengan sholat kita, kita yang butuh. Di antara manfaat sholat, menghilangkan penyakit-penyakit hati. Di antara manfaat sholat, menjauhkan kita dari setan. Di ketika Allah minta kita sholat, kita diminta sehat. Sehat hatinya, sehat keadaannya, jauh dari setan. Saking sayangnya Allah. Makanya dibuat hukum wajib, saking sayangnya Allah. Sebab kalau tidak sholat, banyak celakanya. Jelas ya? Maka dari itu harus tegas kepada anak-anak kita. Khawatir kalau anak tidak sholat, bahaya dalam kehidupannya. Akan terkumpul penyakit-penyakit dalam keburukan. Silakan cek, banyak orang pintar di Amerika, banyak orang pintar di Jepang, tapi ketika tidak mendapatkan makanan untuk rohnya, banyak juga yang gelisah. Di Jepang disiplin, di Jepang kuat, tapi ketika ada persoalan, mereka bunuh diri juga. Terus? Paham insya Allah? Baik. Saya tanya sebentar, saya simpulkan dulu. Manusia diciptakan pertama kali apanya dulu? Fisiknya dulu. Setelah itu ada apanya? Rohnya. Roh membawa sifat apa? Takwa. Fisik membawa sifat apa? Fujur atau nafsu. Keduanya digabungkan jadi satu. Baik. Menjadi sifat manusia. Siapa yang mempengaruhi nafsu? Setan. Baik. Setan datang membawa sifat-sifat keburukan. Lawan dari nafsu apa? Wah. Karena itu kalau ingin dijauhkan dari setan, kita harus meningkatkan takwa kepada Allah. Semua bentuk ibadah itulah muara dari takwa. Salat bagian dari takwa, infak bagian dari takwa, puasa tujuannya takwa. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Haji tujuannya takwa. Quran surah 2 ayat 197. Al hajju ashhurun ma'lumat, faman farada fihinna al hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Wa ma taf'alu min khairin ya'lamuhu Allah wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Karena itu mari kita tingkatkan ibadah, tingkatkan takwa sebagai zikir kepada Allah. Dengan itu insyaallah kita dijaga dari pengaruh setan dan penyakit-penyakit hati dalam kehidupan kita. Paham insyaAllah? Saya bacakan 1-2 saja ya. Ini sudah lebih 5 menit, boleh? Saya minta 5 menit ya. Boleh insyaAllah? Jazakallah khair. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana surat-surat dari Al-Quran bisa memiliki judul? Judul dengan nama itu beda. Dalam bahasa Arab disebut nama dengan ismun. Judul disebut dengan maudhu. Baik, maudhu itu judul. Nama itu ismun. Beda. Judul itu lebih kepada substantif. Nama disebut ismun dari kata sumu. Sesuatu yang terangkat dengan nama itu. Makanya Allah memberikan nama pada Al-Quran. Dengan nama itu terangkat ayat-ayat Al-Quran. bukan hanya topiknya yang saja dibahas. Bagaimana kemudian bisa ada nama-nama Quran? Nama itu adalah sifatnya tauqifi. Tauqifi itu artinya petunjuk dari Allah yang diberikan pada Nabi lewat keterangan dari malaikat. Jadi bukan Nabi yang memberikan namanya. Ya, begitu Nabi membacakan ayat Quran, ayat-ayat dibaca, kemudian beliau talaqqi kepada malaikat Jibril, didengar oleh malaikat. Setelah kemudian didengar, setelah itu diluruskan, diurutkan oleh malaikat. Ini tempatkan di sini, tempatkan di sini. Nyambunglah kemudian dari awal sampai dengan akhirnya. Dan diberikan nama di dalamnya. Nama-nama itu adalah langsung petunjuknya. Misalnya surah pertama Al-Baqarah, surah kedua Ali Imran, surah ketiga misalnya surah pertama Al-Fatihah, surah kedua Al-Baqarah, surah ketiga Ali Imran, surah keempat An-Nisa sampai dengan An-Nas, itu nama petunjuk dari malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada nama yang kedua, nama turunan. Nama turunan ini diperkenalkan oleh para ulama dari keterangan Nabi dengan kalimat-kalimat Nabi. Nama turunan ini biasanya pada fungsi surahnya. Misal Al-Fatihah, di antara fungsinya ayat-ayat ini bisa sebagai obat yang ketika dibacakan bisa menyembuhkan penyakit-penyakit tertentu, bisa penyakit hati atau penyakit fisik yang sudah tidak ada obatnya. Contoh, di zaman Nabi pernah ada kepala suku tersengat oleh kalajengking. Kalajengking Arab, Pak, enggak main-main, ya. Itu disengat kemudian dan enggak ada obatnya. Cek sini tidak ada, cek sana tidak ada. Apa yang terjadi? Singkatnya ditemukan kemudian sekelompok sahabat sedang di perjalanan, yang tadinya minta dijamu tidak dijamu, ditemukan. Ditanya kepada mereka, siapa yang bisa menyembuhkan? Satu orang tangkat tangannya, dikatakan, insya Allah, Allah yang menyembuhkan. Saya coba. Begitu dia datang, kemudian datang dibacakan surah Al-Fatihah. Sekali baca, tidak pakai apapun, dibacakan kemudian tiba-tiba sembuh dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Sembuh. Kemudian dibawa itu keterangan, diberikan hadiah kambing beberapa bagian. Ketika diberikan kemudian beberapa ekor, dihadapkan pada Nabi. Takut jadi gratifikasi. Masya Allah. Datang kepada Nabi, dilaporkan. Ya Rasulullah, tadi ada kejadian begini, kemudian dilakukan seperti ini, kemudian setelah itu mereka hadiahkan kambing. Nabi tersenyum mengatakan, tahu dari mana kalau Al-Fatihah itu bisa menjadi syifa sebagai bagian dari obat. Bagian dari obat, bagian dari obat. Maka dikenalah Al-Fatihah, selain dengan Al-Fatihah disebut dengan Asy-Syafi, surah yang mengandung nilai obat di dalamnya. Makanya tidak jarang ketika ada orang sakit misalnya, ada sebagian membacakan Al-Fatihah. Ya, tapi anehnya, dulu orang baca Al-Fatihah sekali baca sembuh. Orang sekarang 1000 kali enggak sembuh-sembuh. Apa persoalannya? Barangkali cara bacanya tidak seperti baca orang dulu. Orang dulu membaca meningkatkan dulu kesolehan kepada Allah. Salatnya ditingkatkan, zikirnya ditingkatkan, tawakalnya ditingkatkan. Karena itu sekali baca terjadi kejadian luar biasa dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Orang sekarang barangkali banyak baca tapi kesolehannya masih kurang. Itu yang menyebabkan bacaan-bacaan harus tingkatkan terlebih dahulu. Ini bagian pertama. Tapi mohon maaf ya, mohon maaf. Surah itu namanya hanya boleh dibacakan dengan nama Arabnya. Di ada sebagian boleh kemudian dengan terjemahan, ada yang harus asli dengan Arabnya. Di azan, azan harus dengan bahasa Arab. Gak boleh dengan bahasa yang lainnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Harus. Ya, sekalipun itu bukan Quran, tapi harus dengan bahasa aslinya. Gak bisa diterjemahkan. Wah, orang Sunda, Allah Anu Agung, Allah Anu Agung. Orang Indonesia, ya misalnya Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Orang Betawi, Tuhan gua gede, Tuhan gua gede, misalnya kan? Enggak bisa. Harus dengan menggunakan bahasnya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bacakan. Sama dengan nama surah dalam Al-Qur'an. Tidak bisa disebutkan dengan nama-nama terjemahannya. Masya Allah. Hi. Baru baca surat apa tuh? Sapi. Oh, enggak enak kedengarannya. Ente apa? Semut. Masalah An-Naml maksudnya. Besok baca apa? Laba-laba. Enggak bisa. Al-Ankabut. Al-Baqarah kedengarannya lain. Jelas ya? Masya Allah. Ibu baca apa? Surat cewek. Masuk An-Nisa. Tidak ada. An-Nisa, An-Nisa. Ya. Misal. Kapan iblis menghentikan godaannya terhadap manusia? Setelah kiamat. Sudah. Ya sebelum kiamat dia menggoda. Selesai sampai selesai kehidupan. Baru setelah kiamat selesai godaan dia. Ya. A. Kiamat dibagi dua. Kiamat kecil, kiamat besar. Kiamat kecil diantaranya adalah kematian. Kematian. Jadi begitu seorang meninggal dunia, iblis gak akan goda lagi. Gak ada kerjaan kalau iblis godain orang meninggal. Gak ada kerjaan, demi Allah saya katakan. Gak ada kerjaan. Ya. Ah, makanya diantara cara untuk mengusir iblis tadi zikir. Zikir. Ya, adhan itu bagian dari zikir. Bagian dari zikir adhan. Makanya ketika adhan, itu setan lari. Silakan baca hadisnya. Ya, jadi idza udzina, kalau adhan dikumandangkan, fafara syaitanu wa alaihi dharat. Setan iblis lari sambil terkentut-kentut. Bahasa hadisnya begitu. Maksud terkentut-kentutku itu bahasa mubalaghah, superlatif. Kalau adzan ada baunya, dia pun gak mau cium. Gak mau, saking bencinya dengan adzan. Iblis tuh. Saking bencinya dengan adzan. Dia lari tuh. Ya, makanya teman-teman sekalian, maaf, maaf. Ketika adzan dikumandangkan, kadang-kadang kita normal. Begitu azan pergi, teman kita pun yang non-muslim bisa mengatakan, "Mas, apa enggak sholat dulu? Kan sudah azan." Kenapa? Karena iblisnya lari. Fa'idha thuwiba, kalau azan sudah selesai, balik lagi dia goda, balik lagi goda. Makanya jangan heran yang muslim yang bisa jawab, "Tenang, baru azan, belum komat." Iblis balik lagi. Makanya ada kalimat-kalimat tertentu yang ketika dibacakan, iblis tidak senang, contohnya azan. Makanya ada riwayat mengatakan ketika anak baru dilahirkan, ada riwayat mengatakan doakan dia untuk dihindari dari iblis. Di antara doanya apa? Ada yang langsung mengatakan dengan kalimat-kalimat doa. Seperti ayah dan ibunya Maryam mendoakan. Quran surah ketiga ayat 36. Paling kiri di pertengahan. Falamma wada'atha qalat rabbi inni wada'tuha unta. Wallahu a'lamu bima wada'at wa laysa dhakaruka al-unta. Wa inni sammaituha Maryam wa inni u'idhuha bika wa dhurriyataha minasyaitanir rajim. Diajarkan oleh Nabi bagian dari doa itu. Allahumma inni a'udzubika bikalimatika tammah min kulli syaitanin wahammah. Dan seterusnya. Ya Allah, saya mohon ya Allah, lindungi anak saya ya Allah. Lindungi dia dari mulai lahir sampai dengan wafatnya. Dari godaan setan yang buruk. Dari penyakit yang buruk. Dari keburukan-keburukan binatang buas dan sebagainya. Minta. Dan sebagainya dari riwayat kemudian untuk adhan. Adhan. Ada yang mensahihkan, ada sebagian mendhaifkan. Tapi ikhtilaf ulama tidak menghilangkan isi zikirnya. Di begitu dia lahir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Supaya kalimat pertama yang didengar oleh telinganya adalah kalimat-kalimat Allah subhanahu wa ta'ala. Setan lari. Jelas ya? Tapi sepakat juga ulama. Dalam keadaan itu hanya untuk lahir. Tidak ditemukan saat untuk meninggal dunia. Misal ketika meninggal di kuburan diazanin lagi. Saya mohon maaf kalau saya pribadi, saya tidak bermaksud menyalahkan. Tapi saya belum menemukan. Mungkin karena kurangnya ilmu saya. Saya cek sampai di hadis palsu pun tidak ditemukan. Ya, ya. Jadi saking taunya pemalsu hadis, di hadis palsu pun tidak ditemukan. Ya Allah azan misalnya untuk di alam kubur. Kenapa? Karena salah satu fungsi kuburan ketika meninggal dunia, salah satu fungsi azan ketika dilafadzkan cuma dua. Satu, manggil orang sholat. Yang kedua, mengusir setan. Nah, sedangkan orang meninggal, dua-duanya sudah gak berfungsi. Satu, yang meninggal sudah gak sholat lagi. Yang kedua, setan sudah gak goda lagi. Sekali lagi, gak ada kerjaan setan godain orang meninggal. Itu setan sedang kurang sehat. Ayah saya pergi meninggalkan saya ketika dalam kandungan. Dari mana Anda tahu? Tidak pernah menafkahi. Apakah saya harus berbakti ke dia? Saya sudah memaafkan tapi tidak mau menemuinya. Anda tidak mungkin ada di muka bumi ini kalau tidak ada saham dari ayah Anda. Anda bagian dari ayah Anda. Bagian dari ibu Anda. Karena itu bakti kepada orang tua itu gak pernah putus. Teman-teman sekalian, banyak kisah orang-orang dulu yang lebih baik daripada kita. Yang berusaha menyempurnakan baktinya, bahkan perawatan orang tua kepada anak. Anda kenal Nabi Nuh? Ayo, kenal di mana? Nabi Nuh orang tua, orangnya luar biasa taat. Luar biasa baik, tapi anaknya punya persoalan. Tapi apakah, mohon maaf, kenakalan anaknya menyebabkan Nabi Nuh tidak punya perhatian? Tidak. Sampai ujung usianya, "Nak, sini, ayo berubah, nak. Ya Allah, mohon, ya Allah, beri petunjuk pada anak saya, ya Allah. Dia anak saya, ya Allah, dia anak saya." Sampai ujung masih berusaha, cuman anaknya gak mau nurut. Kebalikannya, Musa dengan Fir'aun. Musa tidak lahir dari rahimnya Fir'aun. Karena mustahil Fir'aun punya rahim. Fir'aun laki-laki, baik. Musa lahir dari ibundanya. Ayahnya bukan Fir'aun. Tapi yang rawat dia dari kecil itu Fir'aun. Yang rawat dia istrinya Fir'aun, Asia. Pertanyaan saya, Musa saja pada Fir'aun yang bukan ayah aslinya, cuman ayah angkatnya, itu berusaha mendakwai Fir'aun supaya kembali kepada jalannya. Saking sayangnya Musa pada bapak angkatnya. Dia mohon kepada Allah, minta kepada Allah. Sampai dikirimkan bantuan melalui Harun. Dua-duanya, ayo minta kepada Allah. Tunjukkan supaya bapak angkatnya kembali. Dia yang bukan bagian dari bapak biologisnya. Rahimnya bukan dari istrinya. Tapi bagaimana Musa berusaha mendakwahinya. Sampai ibunya berhasil taat kepada Musa, beriman kepada Allah. Bukankah Asia di ujung akhir hidupnya kemudian beriman kepada Musa? Beriman kepada Allah. Sampai kemudian disiksa oleh Fir'aun dan wafat dalam keadaan demikian. Dan diabadikan di Quran sebagai bagian dari penghulu surga. Asia, Maryam, Sayyidah Khadijah Kumra. Tiga perempuan yang diabadikan sebagai penghulu surga. Asia bukan ibu kandungnya Musa. Asia bukan kemudian, maaf, ibu biologisnya Musa. Tapi ketaatan Musa kepada Allah menjadikan baktinya kepada ibu angkatnya itu luar biasa. Ajarkan lagi, temui lagi, dakwahi lagi. Cuman sayang, bapak angkatnya tidak mau kemudian mendapatkan bagian dari itu. Jadi gak ada manusia yang gak dapat hidayah. Yang ada adalah dia diberi tapi gak mau ngambil. Silahkan bapak ibu lihat dari sekian orang yang hidup, kok cuman bapak ibu yang lewat masjid. Bukan orang lain. Cuman Anda. Padahal Anda bisa mengambil jalan yang lain. Itu hidayah, teman-teman. Kok cuma Anda ketika lewat dari pekerjaan melihat masjid? Padahal Anda bisa lewat jalan yang lain. Kenapa Anda bisa lewat situ? Itu hidayah lewat mata. ada hidayah lewat telinga. Dulu di Amerika ada orang Indonesia, temannya itu Indonesia juga non-Muslim. Tapi yang Indonesia ini mencoba menampilkan hidayah Allah kepada temannya. Tiap dia lihat TV, dia lihat Channel One dari Mekah. Bacaan Quran live, salat dari Masjidil Haram. Satu ketika di situ teman, ini kisah nyata. Sedang mau salat Isya, imamnya Syekh Sudais. Dia iseng bertanya kepada kawannya non-Muslim tadi. Berapa banyak ada orang di Masjidil Haram saat ini? Berapa banyak orang di situ? Kata kawannya, ya mungkin ribuan orang. Kata temannya, sebelum perluasan ini ya, di situ ada 500 ribu orang. Yang Muslim tanya lagi, menurut Anda, berapa waktu yang dibutuhkan untuk menjadikan mereka tertib rapi? Tertib rapi menghadap Ka'bah itu. Kata temannya yang non-Muslim, ini butuh waktu berminggu-minggu. Menurut dia, barangkali dia belum tahu cara sholat. Dia pikir rapian satu-satu, satu-satu, satu-satu. Ini berminggu-minggu. Kata yang Muslim, dia senyum. Saya tunjukkan kepada Anda. Tidak sampai 5 menit, mereka semua akan rapi. Yang non-Muslim tidak percaya. Lihat sini. Begitu amat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Komat selesai. Semua berhenti. Yang tawaf berhenti. Yang lain berhenti. Berdiri rapi. Yang non-Muslim bengong. Sebentar, belum selesai. Begitu Syekh Sudais sudah mengatakan, istau, istaqimu. Dah. Rapi, takbir. Allahu Akbar. Begitu takbir, semua angkat tangan, semua menghadap pada arah yang satu. Tiba-tiba, yang non-Muslim ini mengatakan, tolong tunjukkan kepada saya, bagaimana caranya masuk Islam. Karena agama ini datang bukan dari manusia. Mustahil datang dari manusia. Mustahil ada yang bisa meluruskan cuma dengan kalimat langsung pada tujuan. Tunjukkan pada saya bagaimana caranya masuk Islam. Orang cuma nonton sholat Isya masuk Islam. Orang sudah Islam dipanggil Isya, gak datang-datang. Orang azan jam 4:30 subuh, gak pada datang. Azan jam 9 pada datang, luar biasa. Ada orang nyoba cek azan di kompleknya jam 9 subuh. Jam 9 pagi-pagi, azan bu, Allahu Akbar, Allahu Akbar, pada datang. RW datang, RT datang, marah-marah. Gila kamu, azan jam segini. Kata yang azan, kalian yang gila. Saya azan 4:30 gak pada datang. Saya azan jam 9 pada datang. Iya mereka semua. Tinggalin begitu aja. Bagaimana cara menghilangkan gelisah di hati di saat kita merasa gelisah? Bukan kita, Anda yang gelisah. Saya tidak ikutan. Gelisah yang dimaksudkan merasa akan diambil nyawanya. Gini, diambil nyawa itu gak pakai perasaan. Mau merasa atau tidak, pasti akan diambil juga. Karena setiap yang bernyawa pasti akan wafat. Quran surah 3:185. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernafas pasti akan menghadapi maut. Maut itu berpisahnya roh dengan diri kita, dengan fisik. Siapa yang mengambil maut? Namanya malakul maut. Quran surah 32 ayat ke-11 paling kanan sebelah bawah. Qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukkila bikum. Katakan pada setiap yang bernyawa, kami akan utus malakul maut, malaikat maut untuk mewafatkan kalian. Bagaimana cara malaikat maut mewafatkan Anda? Di sinilah pelajaran penting supaya enggak gelisah, supaya tidak gelisah saat kedatangan malakul maut. Karena sifat malakul maut, pertama, dia tidak mengabarkan kapan waktunya tiba. Yang kedua, teman-teman sekalian, dia tidak pilih-pilih. Ustaz Adi sedang ceramah, saya datang kepada jamaah dulu. Tidak. Kalau sudah waktunya ustaz, tidak ada yang lain. Nah, bagaimana caranya? Caranya adalah rumusnya Quran surah ke-89 ayat 27 sampai dengan ayat 30-nya. Caranya, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radhiyatan maradhiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, hei jiwa-jiwa yang tenang, mutmainnah, dipanggil dengan ya disebutkan 360 kali dalam Al-Quran. Ya harfun nida, huruf panggilan. Panggilan pada yang dekat, panggilan pada yang menengah, panggilan pada yang jauh. Panggilan huruf ya sering disandingkan dengan kalimat alladzina. Disebutkan 1080 kali dalam Al-Quran. Ya ayyuha 150 kali sebagai penegas. Alladzina pada semua golongan. Hei semua golongan manusia. Hei semua golongan manusia. Baik yang dekat dengan Allah, yang jauh dengan Allah, yang menengah hubungannya, kalian semua akan wafat. Kalau kalian wafatnya ingin enak, mutmain, harus tenang. Bagaimana cara tenang? Kalimat tenang di Quran disandingkan dengan zikir. Ala bi zikrillahi tatma'innul qulub. Dikala hati Anda ingin dipanggil tenang, Anda harus rajin zikir. Apa itu zikir? Salat itu zikir. Quran surah 20 ayat 14. Kalimat thayyibah ba'da salat itu zikir. Quran surah ke-4 ayat 103. Doa itu zikir. Quran surah ke-7 ayat 205. Baca Quran itu zikir. Quran surah 15 ayat ke-9. Menghafal Quran itu zikir. Quran surah ke-54 ayat 17, ayat 22, ayat 32, ayat ke-40. Ingat Allah itu zikir. Quran surah ke-2 ayat 152. Intinya amal soleh itu zikir. Anda banyak beramal soleh, tenang hati Anda. Hati Anda tenang, maka akan dicabut oleh malaikat maut dalam keadaan yang tenang. Seperti satu rambut yang halus, yang tipis, dicabut dalam kungkungan tepung adonan yang sangat halus. Nggak ada rasa, masuk, keluar. Tenang, ada yang diambil sedang senyum, meninggal. Ada yang diambil sedang sujud, meninggal. Ada yang diambil sedang mengajar di antara guru kami. Semoga saya wafat dalam keadaan-keadaan demikian, insya Allah. Saya sedang mengajar, tiba-tiba meninggal. Enak, dan gak ada keluh kesah, tiba-tiba tek. Ada yang senyum dulu, meninggal. Ada yang ahli masjid, Pak Marbot, itu saya sering saya kisahkan. Di mana logikanya? Ada orang Qatar datang ke wilayah satu daerah, saya nggak perlu sebutkan daerah, masjidnya masih ada sampai sekarang. Saya masih sholat di dalamnya. Bertemu dengan seorang bapak tua. Saya ingin bangun masjid di sini, bapak yang rawatnya. Kok tiba orang Qatar datang ke satu kampung, minta bapak itu yang rawat. Bangun masjid dirawat. Bagaimana Allah memuliakannya? Bulan Ramadan, Jumat yang keempat. Setelah merawat masjid, nungguin buka di masjid rebahan. Merem melek, meninggal. Masya Allah. Antum sudah merem melek, belum meninggal juga. Masya Allah. Amal. Saudara saya, Ustaz Ahmad Muzammil, Masya Allah. Dulu saya mengasuh pesantren di Al-Hikmah ini. Al-Hikmah kami untuk hafalan Quran, Al-Hikmah beliau untuk tahsin Al-Quran. Ustaz Ahmad Muzammil, beda 7 tahun usianya dengan saya. Dulu saya 32, beliau 39. Ya, Masya Allah, saya sekarang 34. Wafatnya indah, Ustaz Ahmad Muzammil. Kamu banyak muridnya yang tahsin. Setiap mereka tahsin, kamu dapat pahalanya. Ya Tuhan, nafsun mutmainnah. Hari Kamis, setelah selesai subuh, sudah bersin dua kali. Hasil. Meninggal. Adi Hidayat, masih banyak dosanya. Harus banyak, cari pahala. Antum sudah selesai. Bersin dua kali, meninggal. Tadi ada yang bersin berkali-kali, belum meninggal juga. Cari lagi amalan. Tapi kalau Anda meninggalkan amal soleh, lekat dengan amal salah, itu jadi masalah. Masalah. Quran surah 18, Quran surah ke-8 ayat ke-50. Oh. Akhriju anfusakum. Karena enggak ada amal soleh, ditutup oleh amal salah nih. Gini, kalau amal soleh enggak ada penutup, ngambilnya enak. Ada ini, ambil. Amal salah ketika maksiat diperbuat, ada sekat di sini, sekat nih. Maksiat kecil. Maksiat makin banyak, sekatnya nambah begini. Maksiat makin banyak, sekatnya lebih keras. Makanya ketika mau dicabut nyawanya, sekatnya harus dihancurkan dulu, dipukulin sama malaikat. Pukul. Keluar. Kenapa enggak mau keluar juga? Keluar. Makanya susah, ada yang ngamuk, ada yang pukul, ada yang segalanya, ada yang macam-macam. Itu belum meninggal. Begitu meninggal, ada yang dibakar lagi, peletak-peletok, gitu kan? Luar biasa. Itu sebelum meninggal, pukulin, keluar, akhriju anfusakum. Susah banget sih ini. Kata Nabi, bagaikan mengeluarkan duri dalam daging, tapi posisinya bukan lurus, horizontal begini. Dalam daging ada duri, posisinya horizontal. Tarik di sini sakit, tarik ujung geser sini dulu. Ah, gitu rasanya. Kalau mau coba silakan aja. Aneh, dikasih yang enak, milih yang buruk. Kalau Anda bisa memilih yang tenang, kenapa pilih yang gelisah? Kalau Anda bisa beramal soleh, kenapa beramal salah? Kalau Anda bisa mencari yang halal, kenapa mencari yang haram? Kalau Anda tidak mampu berlomba dengan orang soleh meningkatkan ketakwaan, berlombalah dengan para pendosa untuk bertobat dan beristighfar pada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah mengampuni dosa kita semua, semoga Allah memuliakan kita. Mari kita berubah teman-teman sekalian. Ayo Bapak Ibu suami pulang ke rumah, tingkatkan ketakwaan, hindari kalimat-kalimat yang buruk. Kalau ada hal yang kurang baik, komunikasikan dengan yang baik. Jangan cari kalimat-kalimat yang buruk. Kata-kata mudah mengucapkan kata-kata buruk, sesat, cerai, macam-macam itu berbahaya. Cari solusi yang terbaik dalam kebaikan-kebaikan. Ya, ibu tingkatkan ketakwaan. Yuk, yang belum berjilbab, kenakan jilbab. Jangan sampai tunggu meninggal baru dijilbabin. Tolong jangan bikin malaikat heran ya. Jangan bikin malaikat heran. Karena perempuan itu kalau meninggal, tambahan satu kain kafannya untuk kerudung. Saya mohon, jangan bikin malaikat heran melihat ibu. Kamu siapa? Kau udah meninggal pakai kerudung. Jelas ya? Coba main-main lah melihat foto-foto jenazah perempuan yang dikerudungi. Jangan sampai dalam keadaan demikian baru kemudian dipakaikan kerudung. Tapi juga jangan mencela yang sudah berkerudung, doakan yang belum berkerudung. Jangan dicela, ajak dengan kebaikan. Kata Nabi, kirimkan dia pakaian. Pernah ada seorang perempuan, Bu, pengen ikutan Idul Fitri. Kan Idul Fitri keluar, yang haid yang tidak keluar. Kemudian kata Nabi, tolong yang punya jilbab, pinjamkan yang tidak berjilbab dan pakaikan ia. Itu dakwah yang bagus. Anda ingin mengajak teman Anda berjilbab, jangan banyak dituntut. Bikinin status. Jangan kayak yang sono ya. Jangan kayak, Anda kirimkan jilbab ke dia. Saya tuh sayang sama kamu. Saya ingin berpisah, tidak ingin berpisah dengan kamu di surga. Setiap malam bangun, sujud, minta sama Allah supaya kita disatukan di surga. Saya enggak bisa ngasih apa-apa kecuali jilbab ini. Mudah-mudahan kita bisa bersama di surga dengan jilbab ini insyaAllah. Kasihkan. Kemudian dia doakan lagi, masya Allah. Bagi dia pakai, kamu cantik banget. Demi Allah saya katakan, gak sama kayak yang dulu, lebih cantik yang sekarang. Angkat lagi, yuk semakin cantik kalau kita ke masjid, ajak ibadah. Antum juga sama teman-teman, ajak teman-teman ke masjid. Akhi saya gak ingin dipisahkan lalu di akhirat. Saya ingin kita bersama-sama dipanggil lewat pintu masjid, lewat pintu sholat. Ayo kita masuki surga seperti kita datang ke lapangan tenis bersama-sama. Kita datang ke lapang golf bersama-sama. Kita ketuk pintu surga seperti kita ketuk pintu untuk latihan golf, untuk latihan tenis dan sebagainya. Ajak dia. Itu luar biasa. Masya Allah ketika datang ke masjid. Masya Allah akhi. Antum ganteng amat. Si amat aja gak ganteng. Wah luar biasa. Udah ya. Kita cukupkan dulu. Kita ajak semuanya dalam kebaikan. Ada tiga cara menutup ta'lim dari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama Nabi mengucapkan hamdalah untuk menutup dengan singkat. Kedua membacakan kifaratul majlis jika ada hal yang tidak disepakati, hal yang buruk, hal yang salah di tempat itu. Dan yang ketiga Nabi kadang berdoa, kemudian sahabat mengikuti atau mengamini. Setelah itu kemudian diakhiri dan ditutup. Saya bermohon ingin menggabungkan ketiga bagian dari sunnah Nabi ini. Karena saya tidak tahu kapan lagi bisa berada di sini. Dan mudah-mudahan Allah mempertemukan kita dalam pertemuan yang terbaik insyaAllah. Kita berdoa kepada Allah dengan menggabungkan doa itu. Semoga dengan itu ada sebagian yang diaminkan. Dan ada sebagian yang dikabulkan atau seluruh yang dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم نحمدك يا الله حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك اللهم صل وسلم وبارك على رسولك الكريم نبيك الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أمتي إلى يوم الدين اللهم يا رب نسألك بأسمائك الحسنى والصفة العلى أن تغفر لنا يا رب العالمين في هذا المقام الكريم اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا وفي كل مقام ذنبا إلا غفرته يا الله kami bermohon kepadamu ya رب dengan segala sifat dan ampunanmu kami mohon jika ada satupun di antara kami hamba-hambamu yang hadir di majlis ini ya Allah datang membawa rumuran dosa jangan biarkan yang meninggalkan masjid ini kecuali engkau telah ampuni segala dosa-dosanya Allahumma ya Allah ij'alna minat taibin tawabin Ya Allah kami mohon kepadamu ya Rabb, sentuh hati kami, jiwa kami agar mau bertobat dari segala dosa-dosa yang pernah kami kerjakan dalam hidup kami. Jadikan kami ahli tobat ya Allah. Kami bertobat di tempat ini. Kami berjanji ya Allah akan meninggalkan maksiat sejak kali ini ya Allah. Allahumma hadina siratal mustaqim. Ya Allah bimbing kami ya Allah agar selalu dalam bimbingan dan jalanmu yang lurus. Allahumma la tad'al lana fi maqamina hadza ya Allah maridan wala syafaita. Jika ada di antara kami yang tengah engkau uji dengan penyakit ya Allah, maka mohon ya Allah jangan biarkan yang meninggalkan tempat ini kecuali engkau telah tembuhkan dan angkat segala penyakitnya. Wala asran illa yassarutah. Jika ada yang memiliki kesulitan, ya Allah, di rumah tangganya, dalam kehidupan sosialnya, di pekerjaannya, maka dengan segala keikhlasan amalnya, ya Allah, angkat dan mudahkan segala urusannya, ya Rabbal Alamin. Allahumma ya Rabb, asli ahwalana ma yuqarribuna ilaika, ya Rabbal Alamin. Ya Allah, mulai hari ini, kami mohon kepadamu, bimbing kami untuk berubah, ya Allah. Bimbing kami untuk berubah supaya lebih dekat dengan ridhamu. Lebih dekat dengan rahmat dan keberkahan darimu ya Rabbal Alamin. Allahumma idza kana wahidun minna ba'idan anka ya Allah qaribhu ilaika ya Rabbal Alamin. Ya Allah, jika ada satupun di antara kami yang masih jauh darimu, jauh dari menunaikan salat, jauh dari bacaan Al-Quran, jauh dari ketaatan, maka mulai hari ini mohon sentuh hatinya ya Allah. Kan ia denganmu ya Rabb. Allahumma alif qalbahu ya Rabbal Alamin. Allahumma alif qalbahu ya Allah. Wa aikad wa'takad fi qalbihi ya Allah bi annahu sayamut. Ya Allah, mohon lembutkan hati orang-orang yang keras. Yang seloba dalam urusan dunia, yakinkan pada jiwanya bahwa satu saat ia akan wafat kembali kepadamu, ya Allah. Maka mohon, ya Allah, sentuh ia untuk berubah dan bertaubat kembali kepada nilai kebaikan seperti engkau telah berikan hidayah kepada orang-orang sebelum kami, ya Rabb. Allahumma ya Rabbul Alamin, idza kana hadzal yawm, ya Allah, min baqiyati hayatina, waj'al baqiyata hayatina, ya Allah, ya Rabbul Alamin, hayatan tayyiban mardiyatan mubarakah. Ya Allah, jika hari ini adalah pembuka perubahan di hari kami, masih panjang kehidupan kami lalui, maka mohon ya Allah, jadikan sisa kehidupan kami kehidupan yang lebih berkah, kehidupan yang penuh dengan rahmat, kehidupan yang berubah lebih dekat dengan ridha-Mu ya Rabbal Alamin. Wa idza kana hadzal yawm akhir hayatina, faj'al hadzal yawm ya Allah, yawmal husnul khatimah. Wa tawaffana al-muslimin, tawaffana ya Allah bis-salihin, tawaffana bi kalimatika ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. ارجعي إلى ربي راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي يا الله jika hari ini adalah hari terakhir dalam hidup kami, dan esok bukanlah bagian dari kehidupan dunia kami lagi, maka mohon ya Allah, terima tobat kami di hari ini ya Allah. Wafatkan kami di hari ini dalam keadaan husnul khatimah. Sambut kami dalam kematian kami dengan kalimat Quran, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Hei jiwa-jiwa yang tenang, hei jiwa-jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Ayo pulang kepada Rabbmu. Aku rida dengan kepulanganmu. Engkau pun rida dengan rida yang telah aku berikan kepadamu. Wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Masuk dalam bagian hamba yang aku kasih dan nikmati surga yang telah aku siapkan untukmu. Nahnu mushtaqina bi jannatika ya Rabb. Ya Allah, kami merindukan surgamu ya Rabbal Alamin. Mushtaqina bi rasulika ya Rabb. Kami rindu bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya Allah, ghayyir hayatana. Perbaiki dan rubah hidup kami ya Allah kepada kehidupan yang engkau ridai. Allahumma ya Allah, ighfir ya Allah dhunubana kal abad. Ampuni dosa kami sebagai ayah ya Allah, yang bila sampai hari ini belum menjadi ayah yang kau ridai dalam mendidik istri-istri kami, dalam mendidik anak-anak kami. Ya Allah, jika ada dosa melekat pada kehidupan anak-anak kami, setengah dosa itu kami yang menyumbangnya ya Allah. Maka ringankan hisab kami di akhirat kami ya Allah. Ringankan ya Allah dengan kau berikan hidayah pada anak-anak kami untuk berubah. Allahumma bil ummahat, bagi para ibu yang hadir pada saat ini ya Allah. Ampuni dosa para ibu ya Allah. Jika ada dosa melekat pada anak-anak yang dikandung para ibu, maka setengahnya adalah bagian dari ibunya ya Allah. Maka mohon ya Rabb, rizqnal fusrah ya Allah, yusdih abna'ana. Berikan kami kesempatan untuk memperbaiki anak-anak kami ya Rabb. Jadikan anak-anak kami anak-anak yang saleh, ibu yang saleh, ayah yang saleh. Allahumma ighfir lana ya Allah kal abna. Ampuni kami sebagai anak ya Allah yang sampai hari ini masih kurang bakti kami kepada kedua orang tua kami. Kami seringkali ya Allah menyakiti ayah kami, menyakiti bunda kami. Maka ampuni sekujur tubuh kami ya Allah. Jadikan kami anak-anak yang saleh. Ya Allah, hadirkan satu surga untuk keluarga besar kami ya Allah. Engkau janjikan dalam Quran-Mu di surah. Engkau janjikan ya Allah dalam surah Ar-Ra'd. Jannati adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim. Kami siapkan surga Aden untuk satu keluarga yang saleh. Bapak yang saleh, istri yang saleh, suami saleh, anak yang saleh. Kami merindukan surga itu ya Allah. Jangan pisahkan kami satu keluarga di surga ya Allah, dengan teman-teman kami, dengan kerabat kami, dengan tetangga kami. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarraqan ma'suma. Ya Allah, kami mohon jadikan pertemuan ini pertemuan yang bisa mendatangkan rahmat, merubah hidup kami dekat dengan-Mu ya Allah. Dan bila pun kami mesti berpisah, jadikan perpisahan kami mengeratkan cinta dan silaturahim kebaikan di antara kami. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma la tudayyi' dumu'ana laqad amartana bid du'a ya Allah wa antana bil ijabah. Ya Allah, jangan sia-siakan air mata kami. Engkau yang memerintahkan kami untuk berta'lim, Engkau memerintahkan kami untuk berdoa, kami lakukan. Dan Engkau yang berjanji untuk mengabulkan, maka mohon kabulkan ya Allah. Jika dengan semua ini belum juga mengabulkan doa dari, maka tunjukkan kepada kami ya Rabb, dengan cara apa lagi kami mesti bermohon kepada-Mu. Bifadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala al-mursalin. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Mohon izin menyampaikan beberapa...